يعني تو عقيده السلف pokok-pokok akidah salaf adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Dan Imam Al-Humaydi dalam buku ini tidak menguraikan seluruh pembahasan akidah. Beliau menyinggung 7 pembahasan. Ini cukup untuk pertemuan kita hari ini. Insyaallah taala kita akan menguraikan 7 pembahasan ini. Iya, karena para imam di dalam menulis buku akidah, kadang mereka menulis secara detail apa yang mereka pahami dari akidah tersebut, dari yang meringkasnya, dari menulis pembahasan akidah terbatas pada pokok-pokok permasalahan yang banyak diselisihi oleh ahli bidah di masa mereka. Karena itu beliau, mereka hanya menyinggung pada sebagian buku ulama kita, hanya menyinggung pembahasan akidah yang sejumlah manusia menyimpang di dalamnya. Dan Imam Al-Humaydi di sini rahimahullahu taala, beliau hanya mengangkat 7 pembahasan dari pembahasan akidah yang penting untuk kita ketahui. Dan 7 pembahasan ini tentunya tidak bisa diuraikan seluruhnya secara terperinci. Namun kita mengkaji pembahasan akidah sebuah buku dari buku As-Salaf yang menguraikan akidah ahli sunnah, ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung, anugerah yang sangat berharga. Karena akidah yang benar itu adalah lambang kebaikan bagi seorang muslim dan muslimah. Iya, tidak ada kebaikan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mengenal akidah yang benar. Akidah yang benar inilah, keyakinan yang benar inilah yang merupakan keislaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabatnya, yang kemudian para sahabat menghafalkannya, memeliharanya dan mewariskannya kepada murid-murid mereka, manusia di generasi mereka dan generasi setelah mereka, para tabi'in. Itu pula yang diajarkan oleh para tabi'in kepada murid-murid mereka dan terus terwarisi hingga hari ini. Iya. Maka seharusnya selalu tertanam di dalam jiwa pentingnya mempelajari keyakinan yang benar, akidah yang lurus, keimanan yang dengannya sebuah keislaman dianggap syah, dengannya seorang dijamin untuk masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Ini pokok dari pembahasan akidah pentingnya yang harus selalu terpatri di dalam hati, tertanam di dalam jiwa, hal yang harus selalu mewarnai kehidupan dalam amalan maupun perbuatan. Iya. Dan sisi penting mempelajari keyakinan yang benar ini akan tampak dengan sangat jelas dan akan kelihatan pentingnya di dalam kehidupan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan segala kebahagiaan, segala keamanan, kekokohan dan kesejahteraan semuanya disandarkan di atas akidah dan keimanan yang benar. Iya. harus disandarkan di atas akidah dan keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwa keamanan itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman dengan keimanan yang murni, tidak ada noda kesyirikan padanya. Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Ya, zalim yang dimaksud dalam ayat sini adalah kesyirikan. Sebab kesyirikan sebagaimana di ayat yang lainnya, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi siapa yang beriman dan ia tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, bersih keimanannya itu, Allah jamin ulaika lahumul aman, untuk mereka lah keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka inilah yang akan mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan petunjuk. Iya. Maka dua hal yang dijamin bagi orang yang beriman dengan keimanan yang benar, berakidah dengan akidah yang lurus, Allah jamin untuknya keamanan, dan Allah jamin untuknya selalu diberi hidayah, selalu diberi petunjuk. Iya. Dan dua hal ini adalah dua nikmat yang sangat agung. Nikmat yang menyebabkan tegaknya kehidupan seorang individu muslim, keluarga muslim, masyarakat, bahkan dia adalah nikmat yang tidak akan tegak kehidupan manusia kecuali dengannya. Iya, nikmat keamanan dan petunjuk dari Allah, dan ini tidak didapatkan kecuali bagi siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, berakidah dengan akidah yang lurus. Iya. Kemudian keimanan yang benar, akidah yang lurus ini memberikan pengaruh yang lain kepada hamba. Allah menjamin untuknya kebahagiaan di dalam hidup. Allah menjamin untuknya kebahagiaan di dalam hidupnya, dan tidak akan tercapai kebahagiaan itu kecuali dengan akidah dan keimanan yang benar. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih, dari laki-laki maupun perempuan, dan ia adalah seorang mukmin, disyaratkan keimanan. Dia wajib seorang mukmin beriman dengan keimanan yang benar, akidahnya lurus. Kalau syarat ini terpenuhi, dia beramal salih dan dia beriman, Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Ya, thayyibah di sini diartikan indah, bahagia, sejahtera. Ya, sebuah makna yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan ada di dalamnya. Kemudian Allah melanjutkan, وَلَنَجَزِّيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan sungguh kami akan membalas untuk mereka pahala yang lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Ya. Dan perhatikan, ini tidak didapatkan kecuali bagi orang yang memurnikan keimanannya, yang membangun dirinya di atas keyakinan yang benar, membangun dirinya di atas keyakinan yang benar. Ya. Sekarang kita menyaksikan manusia mencari berbagai jalan, manusia mengupayakan berbagai usaha untuk mewujudkan kebahagiaan dan keamanan di dalam kehidupan. Kita melihat upaya dan usaha yang sangat besar, tapi sangat disayangkan usaha-usaha dan upaya-upaya tersebut banyak terbatas di dalam perkara dunia dan dalam perkara yang sifatnya murni dari manusia itu sendiri. Tidak diragukan ada manfaat di dalamnya, tapi harus diketahui bahwa fondasi segala keamanan dan kebahagiaan itu dibangun di atas keimanan yang benar, dibangun di atas akidah yang benar. Maka tidak akan terwujud keamanan di tengah manusia. Bagaimanapun negara, masyarakat mewujudkan untuk menciptakan keamanan dengan berbagai perangkat yang canggih, dengan berbagai sistem yang teratur dan dianggap tidak ada celah kekurangan di dalamnya, kalau menanamkan keimanan dan akidah yang benar ini ditelantarkan, tidak akan terwujud keamanan di atas muka bumi. Tidak akan terwujud keamanan di tengah negara, masyarakat, dan di tengah individu muslim. Tidak akan terwujud. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat ini di berbagai ayat, di berbagai keadaan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya di dalam berbagai hadisnya. Di antara peringatan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim." وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Perhatikan, janjinya hanya untuk orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan beramal dengan amalan yang saleh. Allah janjikan apa? La yastakhlifannahum fil ardh. Sungguh Allah akan menjadikan mereka pemimpin di atas muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah dijadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi. Ya. Kemudian Allah akan mengokohkan agama yang diridhai untuk mereka. Kekokohan agama hanya dengan jalan ini. Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan mengganti kekhawatiran, ketakutan mereka diganti dengan keamanan. Ya. Diganti dengan keamanan. Apa syaratnya? Kembali ditekankan. Setelah disebutkan keimanan dan amal salih, kembali ditekankan dalam kelanjutan ayat, Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersyirikatkan aku dengan sesuatu apapun. Disyaratkan keyakinan yang benar, akidah yang lurus, yang murni. Nah, ini harus tertanam di dalam jiwa. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam awal kali beliau masuk ke kota Mekah. Setelah sebelumnya beliau telah masuk untuk merintis kota Mekah itu, dan beliau tinggalkan istri dan anaknya dengan perintah Allah. Kemudian beliau kembali lagi ke kota Mekah. Doa yang beliau doakan disebutkan di dalam Al-Quran di surah Ibrahim. Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, ya, negeri Mekah yang sedang dirintis, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ya. Jadi beliau memohon keamanan untuk negeri. Sebab dimaklumi tidak akan bermanfaat sebuah negeri itu kalau tidak ada keamanan di dalamnya. Bagaimanapun perkembangan dan kecanggihan, kemajuan, keduniaan yang mereka peroleh, kalau tidak ada keamanan, semuanya tidak ada manfaatnya. Ya. Karena itu beliau memohon, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Kemudian beliau memohon syarat terwujudnya keamanan itu. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Ya. Beliau sangat menyadari ini adalah syarat penting. Ya. Ketentuan asasi di dalam tegaknya sebuah negara, dalam tegaknya sebuah masyarakat yang ingin mendapatkan keamanan. Ya. Karena itu, seorang muslim tidak akan memperoleh keamanan kecuali dengan akidah yang benar. Dan inilah pentingnya keberadaan kita selalu mempelajari, memperdalam pembahasan-pembahasan akidah di dalam kehidupan kita. Selalu mengulanginya. Hari ini insyaAllah kita membaca kitab Usul Sunnah karya Al-Khumairi. Dan di hari besok kita harus membaca buku akidah yang lainnya. Ya. Dan di lusa kita membaca buku akidah yang lainnya. Demikianlah harusnya hari-hari ini kita lalui dengan memperdalam dan selalu mengkaji ilmu akidah. Dan itulah maksud dan tujuan kita dicipta di muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Ya, dan Allah memerintah kepada nabi-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dan beribadahlah engkau wahai Nabi Muhammad kepada Rabb-Mu sampai kematian datang menjemputmu. Ya. Jadi ibadah memurnikan tauhid, menegakkannya dan mengamalkannya di dalam kehidupan, ini adalah tugas di dalam kehidupan kita. Maksud dari keberadaan kita di atas muka bumi ini, kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kehidupan kita adalah untuk beribadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mempersiapkan bekal. Hidup ini bukan hal yang disangka oleh sebagian orang adalah kebebasan, dia ingin berbuat sesuka hatinya. Tidak. Semua detik dan saat dalam kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan. Dan kalau kehidupan ini tidak diikat dengan penghambaan kepada Allah, ya, tidak diikat dengan peribadatan kepada-Nya, maka pasti itu adalah kehidupan yang menyengsarakan pada hari kiamat. Amalan yang harus dipertanggungjawabkan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara manfaat penting di dalam mempelajari akidah yang benar, ya, akidah yang benar itu selalu menguatkan seorang hamba, memberikan keteguhan kepadanya, iya. Dan keteguhan ini dia peroleh di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Dan keteguhan ini tidak akan diperoleh kecuali bagi siapa yang beriman dan berakidah dengan akidah yang benar, berkeyakinan dengan keyakinan yang lurus. Ini makna harus tertanam di dalam diri. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kekokohan dan keteguhan bagi seorang hamba dengan akidah ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tsabit. Ya, dengan ucapan yang tetap. Ada yang menafsirkannya dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Akhirat mencakup alam kubur yang merupakan awal persinggahan negeri akhirat. Sebab Nabi bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Dan masuk di dalamnya kehidupan akhirat adalah kehidupan setelah kematian. Ya, siapa ingin diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam kubur dan di akhirat, tidak ada jalan baginya kecuali dengan mempelajari akidah yang lurus. Keyakinan yang lurus. Ya. Keyakinan yang lurus. Dan jangan disangka bahwa kita, apalagi hidup di masa yang seperti ini, masa yang manusia bebas berbicara. Ya. Orang-orang yang rusak pemikiran, rusak akalnya, ya, bebas untuk menyampaikan kerusakan yang ada di kepalanya. Apakah itu melalui lisannya, melalui tulisannya, melalui perbuatannya. Dan ini adalah hal yang kita saksikan. Hal yang mudah didapatkan, berada di mana-mana. Ya. Dan terus menyerang kaum muslimin, sampai ia berada di tengah rumahnya pun ada layar-layar televisi yang mendidiknya dengan pendidikan akidah yang rusak. Dan ini semua tidak akan mungkin, ya, menyebabkan ia teguh di atas agamanya, memperoleh keteguhan, keselamatan dari pemikiran yang rusak, kecuali kalau dia memiliki akidah yang lurus, punya bekal, ya, akidah yang berasal bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sangat penting artinya seorang mempelajari akidah yang benar, apalagi di masa ini. Ya, di masa yang kita hidup seperti sekarang ini, masa yang harusnya ilmu akidah itu selalu kita ulangi, kita pelajari, kita kaji, kita tanamkan di dalam jiwa. Sebab sesuatu kalau tertanam di dalam jiwa, maka motivasi untuk mengamalkannya akan semakin kuat, dan amalannya juga akan semakin benar. Ya, amalannya semakin benar. Dan ini diantara manfaat yang sangat penting yang hendaknya selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Tentunya kalau saya menguraikan dan berbicara tentang manfaat mempelajari akidah Islam, ini pembahasan yang luas, ya, sangat banyak sudut dan sangat banyak pembahasan yang perlu diuraikan di dalam hal ini. Namun cukuplah apa yang saya terangkan tadi sebagai gambaran ringkas tentang wajibnya kita selalu membenahi diri kita dan selalu memberikan tugas di dalam kehidupan ini untuk mengkaji dan memperdalam buku-buku akidah. Ya. Buku-buku yang memuat tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Ada yang ringkasan. Ringkasan itu ada yang ringkasan sifatnya lengkap, mencakup sudut-sudut pembahasan akidah secara keseluruhan. Dan ada ringkasan yang terbatas, memuat sebagian pembahasan yang dipandang oleh penulis, imam yang menulisnya, adalah hal yang cukup untuk menyikapi kondisi-kondisi dan keadaan di masa mereka. Ya. Dan sebagian dari buku akidah sifatnya pertengahan. Ya. Agak meluas dalam uraian, namun terbatas pada sebagian pendalilan. Dan sebagian buku yang lainnya ada yang sifatnya diuraikan panjang lebar, ya, oleh para imam. Bahkan banyak dari buku as-salaf terdahulu semuanya dengan sanad-sanad periwayatan. Semuanya dengan sanad-sanad periwayatan. Iya. Saya akan menyebutkan sebagian dari buku-buku ini untuk uraian judul buku yang kita akan bahas di kajian kali ini. Baik. Maka buku-buku akidah sangatlah banyak. Ya, kewajiban kita adalah kita memberikan tugas untuk diri kita membenahi dan meluruskan pemahaman akidah kita. Ya. Sebab ini hal yang sifatnya fardu ain atas setiap muslim. Ya, bukan fardu kifayah. Ya. Pertanyaan di alam kubur dan pertanyaan ketika ia menghadap kepada Allah semuanya berkaitan dengan keyakinannya dan akidahnya. Kalau dia tidak mempunyai bekal yang baik di kehidupan dunia ini, maka dia sendiri yang akan menanggungnya pada hari kiamat. Ya. Dia sendiri yang akan menanggungnya pada hari kiamat. Karena itulah sering saya tekankan di banyak majelis ilmu bahwa ini adalah kewajiban di dalam kehidupan. Iya. Kewajiban di dalam kehidupan. Dan dia adalah kewajiban banyak dari kita yang melalaikannya. Kewajiban banyak dari kita yang melalaikannya. Ya, kalau di kehidupan dunia, subhanallah, ya, hal yang biasa. Seorang itu meluangkan waktunya sepekan, jangankan sepekan, sebulan, tiga bulan, enam bulan, ya kursus satu bidang untuk keperluannya sebagai kewajiban di dalam pekerjaannya. Ya, bahkan kadang ada yang kuliah 4 tahun dan lebih daripada itu. Waktu dia luangkan, biaya dia habiskan untuk hal yang dia pandang wajib dalam kehidupan dunianya. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi yang tidak wajar, hal yang merupakan kewajibannya dalam agamanya, hal yang menjamin sorga dan nerakanya, hal yang membedakan antara dia penduduk sorga atau penduduk neraka, hal yang harus dia pertanggungjawabkan di alam kubur dan di akhirat, dia tidak ada program untuk menentukan apa dari ilmu akidah yang wajib dia belajari. Ya. Kemana dia harus melakukan kursus untuk mengangkat kewajibannya? Kapan dia luangkan waktu untuk hal tersebut? Kesadaran kurang di dalam hal ini. Ya, dan ini dari kelalaian yang sangat besar apabila terdapat pada seorang muslim dan muslimat. Karena itu kewajiban kita adalah memikirkan dan mengatur waktu. Ya, wajib diberikan waktu untuk hal ini. Dan wajib kita memberikan persiapan-persiapan bagaimana seorang memahami akidah yang benar. Memahami akidah yang benar sehingga ia bisa beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang benar, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan ia tidak jatuh di dalam perkara yang bertentangan dengan makna ibadah. Apakah itu dalam arti kesyirikan, bid'ah, khurafat maupun selainnya. Iya. Maka harus ada dari ilmu akidah yang selalu dia pelajari dan mengangkat kewajibannya. Iya. Ini dari tugas kehidupan yang hendaknya dan terus menerus saya tekankan untuk selalu kita ingat. Selalu kita perhatikan. Selalu kita perhatikan. Jangan dianggap seorang mempelajari ya, pembahasan akidah hanya sekali saja, setelah itu cukup. Dia berlalu begitu saja. Tidak. Itu bukan sifat orang yang memahami akidah yang benar. Ya, saya sebutkan tadi ucapan Nabi Ibrahim, beliau berdoa, "Wajnubni wa baniya na'budal asnam." Jauhkanlah saya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Padahal dimaklumi Nabi Ibrahim adalah panutan dalam tauhid. Panutan di dalam tauhid, di dalam memurnikan ibadah kepada Allah. Allah menjadikannya panutan di berbagai ayat Al-Quran. Bersama dengan itu beliau masih mengkhawatirkan diri beliau dan keturunan beliau. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Itu riya. Sungguhnya hal yang paling saya khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Yaitu perbuatan riya. Padahal ini ucapan ditujukan kepada para sahabat. Orang-orang yang langsung dibimbing, digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi mengkhawatirkan kepada para sahabat riya. Maka harusnya kita sebagai umat yang datang belakangan di tengah masa penuh dengan syubhat, hal-hal yang membuat kerancuan di dalam agama. Ya, di tengah masa yang kita menyaksikan berbagai penyimpangan akidah, bahkan sebagian akidah yang menyimpang dianggap akidah yang lurus, dianggap keyakinan yang wajib diyakini. Harusnya kita yang berada di masa ini lebih banyak khawatir dan lebih banyak lagi memperdalam dan memperkuat mana-mana pembahasan akidah di dalam jiwa. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan judul buku yang kita akan bahas. Buku ini berjudul Usul Sunnah. Sebagaimana yang telah diumumkan. Sebab memang di Naska Bukhwini yang tertulis di Akhir Musnad karya Imam Al-Khumaidi disebutkan dengan judul Usulus Sunnah. Disebut dengan judul Usulus Sunnah. Dan para ulama yang menerangkan buku ini dari Al-Khumaidi semuanya menyebutkannya dengan judul Usulus Sunnah. Iya. Nah, di sini ada dua pembahasan yang ingin saya uraikan sebelum kita masuk ke dalam isi buku yang merupakan pokok pembahasan. Ada dua hal yang ingin saya uraikan. Yang pertama tentang mana Usulus Sunnah, tentang kitab ini, mana judul dari kitab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penulisnya, Al-Imam Al-Khumaidi. Iya. Baik, berkaitan dengan judul buku Usulus Sunnah, terdiri dari dua kata, kata usul dan kata as-sunnah. Ya, usul jamak dari asal. Usul itu kata jamak. Bentuk tunggalnya dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-asl. Disebut dengan kata al-asl. Ya, al-asl dalam bahasa Arab itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Dasar yang sesuatu itu dibangun di atasnya. Fondasi yang sesuatu dibangun di atasnya. Itu disebut asl dalam bahasa Arab. Ya. Dan mana ini yang diinginkan di dalam pembahasan akidah. Kata-kata usul itu adalah pokok-pokok, dasar-dasar pijakan di dalam masalah sunnah yang wajib diimani dan diyakini. Ya, ibarat sebuah bangunan, dia adalah pondasi. Dia adalah pondasi. Dimaklumi, sebuah bangunan tidak akan tegak tanpa pondasi. Tidak akan tegak tanpa pondasi. Maka akidah ini, atau usul sunnah ini adalah pondasi-pondasi yang hendaknya selalu diperhatikan. Baik, kata as-sunnah, as-sunnah secara bahasa, dalam bahasa Arab as-sunnah itu artinya adalah at-tariqah, jalan yang ditempuh. Ya. Dalam bahasa Arab tidak dibedakan apakah jalan yang baik atau jalan yang jelek yang ditempuh. Yang penting dikatakan itu sebuah jalan ditempuh, maka itu disebut sunnah secara bahasa. Dan mana penggunaan secara bahasa ini ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti beliau bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'. ومن سن بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء." Siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang baik. Ini sunnah secara bahasa di sini artinya. Jadi siapa yang memberi contoh dengan jalan yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya. Dan pahala orang yang mengikuti jalan itu, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Sebaliknya kata Nabi, siapa memberi contoh dengan sunnah yang jelek. Ya, jadi ini penggunaan secara bahasa. Ya, sunnah sini bermakna jalan. Dia memberi contoh dengan jalan yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikuti jalan itu, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Ya. Baik, ini penggunaan sunnah secara bahasa. Dan secara istilah, para ulama di dalam menggunakan kalimat sunnah ada dua penggunaan. Ada penggunaan dengan makna umum dan ada penggunaan dengan makna khusus. Penggunaan dengan makna umum dan ada penggunaan dengan makna khusus. Iya. Di dalam buku-buku yang memuat tentang akidah seperti buku ini, Usulus Sunnah karya Al-Khumaidi, yang dimaksudkan dengan sunnah adalah sunnah dengan makna yang umum. Adalah sunnah dengan makna yang umum. Ya, adapun makna yang khusus itu adalah berkaitan dengan cabang ilmu tertentu. Seperti misalnya penggunaan sunnah dengan makna khusus. Ya, di kalangan ahli hadis, sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu berupa ucapan, perbuatan, ya, takrir, penetapan, maupun dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan sunnah di dalam istilah ahli hadis. Kalau dikatakan ahli fikih, yang dimaksud dengan sunnah Itu adalah hukum setelah wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada apa? Ada haram. Ya. Jadi di penggunaan khusus di kalangan ulama ahli fikih. Ya, di kalangan ulama ahli usul fikih, mereka sebut sunnah misalnya. Sunnah adalah nas yang datang dari Nabi selain dari Al-Quran. Selain dari Al-Quran. Ya. Baik, ini beberapa penggunaan makna sunnah dengan makna khusus. Dan di sini penulis tidak menginginkan makna khusus di sini. Sunnah dengan makna khusus. Yang beliau inginkan di sini adalah sunnah dengan makna umum. Sunnah dengan makna umum. Sebab sunnah dengan makna umum digunakan oleh as-salaf sebagai lawan dari bid'ah. Sunnah sebagai lawan dari apa? Lawan dari bid'ah. Dan dengan makna yang lebih detailnya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam, kata beliau, as-sunnah hiya tariqatul maslukah fayashman at-tamassuka bima kana alaihi sallallahu alaihi wa sallam huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadat wal-amali wal-aqwal. Kata beliau, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Sehingga ia mencakup segala bentuk tamassuk, segala bentuk berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Apakah itu berupa keyakinan, amalan, maupun ucapan. Ya. Jadi sunnah di sini mana umumnya dia mencakup agama itu seluruhnya. Apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya itu semuanya disebut sunnah. Apakah dia berkaitan dengan pembahasan akidah, amalan, ucapan, semuanya masuk dalam mana sunnah dengan mana umum. Kata Ibnu Rajab, inilah sunnah dengan maknanya yang sempurna. Dan para ulama as-salaf terdahulu, mereka tidak mengucapkan kata as-sunnah kecuali di atas makna ini. Kecuali di atas makna ini. Ya. Karena itulah buku-buku yang ditulis dengan makna as-sunnah, seperti buku as-sunnah karya Abdullah bin Ahmad, as-sunnah karya Al-Khallad, kitab as-sunnah misalnya karya Ibn Abi Asim, atau kitab as-sunnah karya At-Tabarani, atau kitab Sharihus Sunnah karya At-Tabari, atau kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, atau kitab misalnya As-Sunnah karya Ibnu Abi Zamani, atau kitab misalnya Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, atau kitab As-Sunnah di sini atau Usulus Sunnah karya Imam Al-Humaydi. Yang mereka maksudkan dengan kata sunnah itu adalah Islam dengan makna yang sempurna. Iya. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah di dalam awal syarh sunnah, kata beliau, i'lam anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sunnah itu adalah Islam. Maka sunnah di sini adalah bermakna umum. Iya. Bermakna penggunaan sunnah dengan maknanya yang umum. Ya. Hal yang merupakan kebalikan dari bid'ah. Ya. Sesuatu yang wajib diyakini dengannya seseorang itu dikatakan dia berakidah dengan akidah yang benar. Ini yang dimaksudkan oleh para a'immah dengan buku-buku mereka yang berjudul dengan as-sunnah, usulus sunnah yang semisal dengannya. Baik. Buku ini sebagaimana disebutkan di akhir Musnad Al-Khumaini dengan judul Usulus Sunnah. Disebut dengan judul Usulus Sunnah. Iya. Dan buku Usulus Sunnah ini telah disebutkan oleh banyak ulama rahimahullahu ta'ala. Ya, di antaranya disebutkan buku ini oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Dhamm at-Ta'wil. Ya, dan buku ini pula disebut juga oleh diriwayatkan pula oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Tadhkiratul Huffaz dengan sanadnya dari Al-Humaydi. Ya. Dan demikian pula ini buku ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa tempat beliau menukil dari Al-Humaydi. Juga disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ijtimal Juyush Al-Islamiyah. Ya, dia adalah buku yang tidak diragukan akan apa keabsahan penisbatannya kepada penulisnya. Dan Imam Al-Khumaidi, beliau punya dua jilid buku yang tercetak berisi riwayat-riwayat beliau, disebut dengan nama Musnad Al-Khumaidi. Di akhir dari Musnad Al-Khumaidi ini tertulislah buku Usulus Sunnah ini. Ya, tertulis risalah beliau Usulus Sunnah dari jalan Bishr bin Musa, yang merupakan periwayat Imam Al-Khumaidi, dari yang meriwayatkan dari Al-Khumaidi pada buku-buku beliau yang beliau tulis. Baik, ini yang berkaitan dengan judul buku Usulus Sunnah karya Al-Imam Al-Khumaidi rahimahullahu ta'ala. Adapun penulis buku ini, ya, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ibn Isa bin Ubaidillah bin Usama. Kunya beliau Al-Khumaidi. Ya, nasab beliau, beliau ini Quraisy, dari keturunan Bani Quraisy. Ya. Al-Asadi Al-Khumaidi Al-Makki. Nah, beliau tinggalnya di kota Mekah dan merupakan imam kota Mekah rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau berguru dari ulama masyhur di kota Mekah. Ya, beliau berguru dari Al-Fadhil bin Iyad, dan juga beliau berguru dari Sufyan ibn Uyainah. Ya, dan Sufyan, dari Sufyan ibn Uyainah ini kebanyakan riwayat beliau. Beliau mulazamah berguru kepada Sufyan ibn Uyainah, ya, dengan waktu yang sangat panjang sekali. Demikian pula beliau berguru kepada Waqi' ibn al-Jarrah, kepada Imam Syafi'i, dan selainnya dari para a'immah. Ya rahimahullah. Nah, Al-Khumaidi ini adalah seorang imam yang dikenal di kalangan para imam Islam dengan keutamaan dan kedudukan. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengenalnya. Ya, saya akan berikan sedikit dari ucapan para a'immah yang menyebutkan akan kedudukan Al-Khumaidi rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Ahmad ibn Hanbal berkata tentang Al-Khumaidi, beliau berkata, Al-Khumaidi indana imam. Kata beliau, Al-Khumaidi di sisi kami adalah seorang imam. Ya, Ishaq ibn Rahawai, beliau berkata, la'immatu fi zamanina Asy-Syafi'i wal-Khumaidi wa Abu Ubaid. Para imam di masa kami adalah Asy-Syafi'i, Al-Khumaidi, dan Abu Ubaid. Hanya tiga orang disebut. Ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya. Dan Imam Al-Bukhari berkata, Al-Khumaidi imamun fil hadith. Al-Khumaidi adalah seorang imam dalam hadith. Ya, dan Imam Al-Bukhari sangat menghormati Al-Khumaidi dan sangat mengagungkan riwayat-riwayatnya. Ya, sampai semua kita paham, ya, bahwa hadis yang paling pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, itu dari jalan Al-Khumaidi. Ya, jadi Imam Al-Bukhari hadis riwayat yang paling pertama beliau tulis di dalam sahihnya itu dari jalan siapa? Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Khumaidi rahimahullah. Ini menunjukkan penghormatan Imam Al-Bukhari kepada beliau dan kedudukan Al-Khumaidi di kalangan para ulama. Ya. Hingga Al-Hakim menyebutkan, ya, bahwa Al-Khumaidi ini adalah muftinya negeri Mekah dan ahli hadisnya. Dia di kalangan Ahlul Hijaz dalam berpegang dengan sunnah itu sama kedudukan Al-Khumaidi dengan Imam Ahmad untuk penduduk Irak. Ya, Imam Ahmad, beliau adalah sosok tokoh imam Islam yang memperjuangkan sunnah akidah yang benar di masanya, khususnya di negeri Irak. Khususnya di negeri Irak. Dan Al-Khumaidi ini bagi penduduk Hijaz yang berada di kota Mekah, Madinah, ya, semuanya mengacu kepada Imam Al-Khumaidi di dalam masalah sunnah. Maka ini kedudukan yang sangat tinggi di kalangan para a'immah rahimahullahu ta'ala. Karena itulah wajar Kalau buku yang beliau tulis ini, ya, buku yang beliau tulis ini menjadi rujukan dan salah satu buku panduan yang dibaca oleh para ulama Islam setelah beliau. Ya, karena beliau tidak membawakan dari perkara akidah di sini kecuali semuanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan bersumber dari apa yang beliau dapatkan, ya, dari para ulama salaf, terwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini sekilas yang berkaitan dengan judul buku dan berkaitan dengan penulis buku ini, Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullahu taala. Baik, saya akan mulai membaca isi dari buku ini. Ya, di buku disebutkan pertama usul sunnah, kemudian dibawakan sanadnya haddatsana Bishr bin Musa. Ini membawakan sanad biasanya rawi yang dibawanya meriwayatkan dari Al-Humaidi. Ya, karena periwayatan semuanya bersambung dengan sanad. Ya, bersambung dengan sanad. Hingga hari ini pun semuanya bersambung dengan sanad. Ya. Masih ada dari guru-guru kita, ya, meriwayatkan Musnad Al-Humaidi dari Al-Humaidi dengan sanadnya bersambung kepada Al-Humaidi. Ya. Alhamdulillah ini semuanya terwarisi dan kita juga memiliki ijazah-ijazah periwayatan yang bersambung dari Al-Humaidi rahimahullahu taala. Baik. Beliau berkata haddatsana Bishr bin Musa qala haddatsana Al-Humaidi. Ceritakan kepada kami Al-Humaidi. Jadi ini sanad bersambung kepada Al-Imam Al-Humaidi. Ya, Al-Humaidi berkata rahimahullah, "As-sunnatu indana." Ya, sunnah di sisi kami adalah, sini beliau langsung menerangkan, sunnah di sisi kami. Ya. Kalimat di sisi kami ini pembahasan sering dibahasakan oleh para ulama di dalam membahasakan akidah. Dibahasakan oleh Imam Ahmad, dibahasakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, dibahasakan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Ya, kalau kita membaca misalnya kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai, kita ketemukan di jilid pertama disebutkan di situ pokok-pokok keyakinan akidah dari para a'immah. Disebutkan akidah Ali bin Al-Madini, Imam Al-Bukhari, akidah Imam Ahmad, ya, akidah Sufyan ats-Tsauri dan selainnya dari para a'immah. Dan banyak mereka menyebutkan sunnah di sisi kami, di sisi kami. Ya. Bukan artinya di sisi kami diri mereka sendiri, tidak. Tapi maksudnya sunnah yang mereka pelajari, ya, dan mereka warisi. Mereka pelajari pada guru-guru mereka, mereka ambil dari guru-guru mereka, dan mereka warisi dari masa ke masa. Ya. Mereka warisi dari masa ke masa, bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah Islam yang dijaga dan terpelihara. Ya. Karena Allah menjaga Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang merupakan sumber akidah yang benar. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafidzun." Sungguhnya kami yang menjaga adz-dzikr, kami yang menurunkan adz-dzikr Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjamin penjagaan ini. Ya. Kata beliau, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin ududuhu." Sungguhnya ilmu ini akan disandang pada setiap generasi oleh orang-orang adil di tengah mereka, orang-orang yang terpercaya di tengah mereka. Ini pada setiap generasi akan ada yang menyandangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum." Kalian semua mengambil hadis dariku, mendengarkan dariku, dan nanti murid-murid kalian, orang-orang akan mendengar dari kalian. Dan orang-orang yang mendengar dari kalian juga, orang-orang setelahnya akan mendengarkan dari mereka. Jadi ilmu ini terwarisi. Ya, terwarisi. Maka demikianlah para imam, mereka membawakan perkara akidah, semuanya mereka pelajari dari guru-guru mereka. Mereka ambil langsung dari guru, gurunya mengambil dari gurunya, mengambil dari gurunya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap pembahasan akidah yang mereka ambil dari guru semuanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang satu pembahasan akidah mereka tanyakan dan mereka pelajari dari puluhan, ratusan bahkan ribuan guru. Ya. Imam Al-Bukhari misalnya, ya, beliau di dalam pembahasan akidah yang disebut di apa di buku di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Laqai, Imam Al-Bukhari berkata, saya menjumpai lebih dari 1000 guru. Ya. Semuanya berkata, iman itu ucapan dan amalan. Ya. Iman, ucapan dan apa? Dan amalan. Ya, bayangkan, satu pokok keyakinan. Bahwa iman, ucapan dan amalan, ini beliau pelajari dari 1000, lebih dari 1000 guru. Ya. Ada dua kemungkinan. Mungkin beliau tiap kali berjumpa dengan guru itu, beliau tanya, apa itu iman? Minta dijelaskan. Maka setiap dari gurunya menjelaskan iman adalah ucapan dan apa? Amalan. Ya, ataupun kalau tidak, berarti beliau dapati gurunya mengajarkan keyakinan ini kepada muridnya. Sehingga beliau mengatakan, saya berjumpa lebih dari 1000 guru, semuanya berucap iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya. Demikian para ulama Islam, mereka mendidik diri mereka dan menanamkan akidah yang benar di dalam jiwa mereka. Mengambil dari sekian guru yang demikian banyak guru yang mereka berguru kepadanya. Dan terus menerus mereka mempelajari ilmu akidah itu. Ya, berbeda dengan kita di masa ini. Banyak kelalaian. Ya, satu pokok pembahasan pun kadang tidak kita ambil dari guru. Senangnya baca sendiri. Ya, senangnya baca sendiri. Ya, kalaupun sebagian mengambil dari guru, dia sudah merasa dirinya puas dengan apa yang dia baca atau apa yang dia pelajari. Ya, ini kekeliruan. Ya. Di dalam metode mengambil ilmu, khususnya yang mempelajari tentang ilmu akidah. Baik. Jadi Al-Humaydi di sini beliau menjelaskan tentang pokok sunnah. Ya, di sisi kami, maksudnya di sisi para ulama Islam. Ya. Maka apa yang beliau tuturkan di sini semuanya adalah penjelasan akidah yang terwarisi dari para ulama Islam. Ya. Baik. Dan di sini beliau meringkas, karena kebiasaan dari para imam, apalagi mereka adalah panutan, ya, mereka menanamkan pokok keyakinan dasar yang mudah dipahami oleh orang-orang umum. Ya, semuanya menghafalkannya. Maka mereka pun ya, sering meringkas keyakinan tersebut. Ya. Dan di kesempatan-kesempatan yang lainnya, mereka uraikan dalil-dalilnya. Mereka uraikan dalil-dalilnya. Ya. Dan ini dari metode mereka di dalam menanamkan dan mendidik akidah itu di tengah umat. Baik. Pembahasan yang paling pertama beliau mulai di sini adalah pembahasan tentang takdir. Beliau berkata, As-sunnatu indana, sunnah di sisi kami, ayyumina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, ya, hulwihi wa murrihi. Sunnah di sisi kami adalah seorang itu beriman tentang takdir. Dia beriman tentang takdir, khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun yang buruk, hulwihi wa murrihi, yang manis maupun pahit, wa ayya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu, dan hendaknya ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya, ya, apa yang menimpanya, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, itu akan menimpanya, tidak mungkin akan, tidak mungkin salah darinya, tidak mungkin meleset, ya, darinya. Wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpanya, tidak mungkin itu akan apa mengenainya, lam yakun liyusibahu. Wa anna dhalika kulluhu qada'un min Allah azza wa jalla. Kemudian beliau tekankan bahwa seluruh hal tersebut adalah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sebagian manuskrip dibahasakan di potongan yang terakhir di sini katakan wa anna dhalika kullahu fadlun min Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh hal tersebut adalah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, di sini beliau memulai pokok akidah yang pertama berkaitan dengan masalah takdir. Dan Dan takdir ini adalah rukun Islam atau rukun iman yang keenam. Dia adalah rukun iman yang keenam. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa beliau memulai dengan masalah takdir? Kenapa rukun iman yang lainnya tidak diangkat dahulu atau diangkat secara bersamaan? Ya. Jawabannya saya sudah isyaratkan tadi, bahwa kadang para imam mereka hanya menyinggung ya, kejadian dan kondisi yang banyak terjadi di masanya. Dan dimaklumi, ya, penyimpangan, di antara penyimpangan akidah yang pertama terjadi di dalam pembahasan akidah, penyimpangan yang pertama terjadi dalam pembahasan akidah, itu seputar keyakinan dalam masalah takdir. Seputar keyakinan dalam masalah takdir. Ya. Penyimpangan dalam masalah takdir ini mulai terjadi oleh sebagian manusia di akhir masa para sahabat. Di akhir masa para sahabat. Ya. Karena itu dimaklumi, kisah datangnya dua orang imam kepada Ibnu Umar. Ya. Dua orang ulama tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mur dan juga Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Keduanya mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang bertanya tentang seorang yang muncul di Basrah yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani ini menyebarkan pemikiran yang sesat berkaitan dengan takdir. Ia berkata tidak ada takdir itu, perkara itu kuno, perkara itu terjadi begitu saja. Jadi kalau sudah terjadi, Allah baru tahu apa yang terjadi. Ya. Ini pemahaman Ma'bad al-Juhani yang oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Kalau engkau menjumpai mereka itu, kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, ya, dan mereka berlepas diri dari saya. Kemudian beliau bersumpah, wallahi nafsu Ibnu Umar biyadi, law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabila Allahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Ibnu Umar, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, andai kata salah seorang dari mereka memiliki emas seperti gunung Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima infak sedekah itu sampai mereka beriman kepada takdir. Ya. Jadi mereka anggap bahwa keimanan kepada takdir ini adalah hal yang membenarkan amalan, hal yang membenarkan keislaman. Tanpa hal ini dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Maka bid'ah qadariyah ini sudah mulai terjadi di akhir-akhir masa para sahabat. Ya. Karena dia termasuk bid'ah yang pertama terjadi. Wajar al-Humaydi menyinggungnya dan memperingatkan kepada manusia akan bahaya pemikiran di dalam masalah takdir. Karena itu beliau luruskan pemahaman yang benar di dalam masalah takdir. Ya. Beliau memulai pembahasan tentang takdir. Beliau berkata, "Ayyumina ar-rajul bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya. Seorang itu wajib beriman kepada takdir. Wajib diimani segala yang ditakdirkan. Khairihi wa syarrihi. Apakah yang ditakdirkan itu adalah hal yang baik atau hal yang jelek? Ya. Allah menakdirkan adanya ketaatan, Allah menakdirkan adanya kemaksiatan, Allah menakdirkan adanya orang yang beriman, Allah menakdirkan adanya orang yang kafir, Allah menakdirkan ada orang yang berbuat kebajikan, ada yang berbuat maksiat. Ya. Segala yang baik dan yang buruk yang ditakdirkan wajib kita imani. Bahwa semuanya dari apa? Dari ketentuan dan takdir Allah. Demikian pula yang manis dan yang pahit. Ada yang mendapat anugerah, ada yang tertimpa musibah, ada yang dirundung petaka, ada yang diliputi dengan kebaikan. Semuanya adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan wajib dia imani. Apa yang Allah takdirkan menimpanya, ya, tidak mungkin akan meleset darinya. Dan apa yang Allah takdirkan hal itu meleset darinya, tidak menimpanya, tidak mungkin hal itu akan menjumpainya. Ya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah ditakdirkan. Ya. Ini pokok yang ingin dijelaskan oleh Al-Humaydi di sini. tentang keimanan kepada takdir, tentang keimanan kepada takdir. Ya, pembahasan seputar masalah takdir ini agak luas, tapi saya ingin meringkas di sini beberapa pokok pembahasan yang dengannya seseorang itu dikatakan benar keimanannya seputar masalah takdir. Ahli sunnah wal jamaah, para ulama salaf, ketika membahas tentang masalah takdir, mereka menguraikan 7 pokok keyakinan yang wajib diyakini di dalam masalah takdir. Ya. 7 pokok keyakinan ini harus dipahami dengan baik dan benar. Dengan 7 pokok ini, seseorang dikatakan syah keimanannya di dalam masalah takdir, lurus keimanannya di dalam masalah takdir. 7 pokok keyakinan ini ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, walaupun kebanyakan ulama hanya menyebutkan 4, tapi bukan artinya 3 yang lainnya yang saya akan sebutkan ya tidak termasuk di dalamnya. Cuman dibahasakan dengan 7 atau 4 itu boleh saja. Ya, saya di sini akan menguraikan 7 pokok keyakinan di dalam masalah takdir yang hendaknya selalu diperhatikan, dan ini yang menjadi apa sebab syahnya keimanan seorang di dalam masalah takdir. Baik, keyakinan yang pertama yang wajib diimani dalam masalah takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah mengetahuinya. Segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang terjadi. Apakah sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah firman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu bikulli syai'in 'alim." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Maka Allah mengetahui segala yang ditakdirkan. Dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya adalah keluasan ilmu yang tidak seorang makhluk pun yang mengetahui luasnya dan dalamnya. Ya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa dibatasi oleh sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Andai kata yang tidak akan terjadi ini terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan. Ya, dan mengetahui ya. Ini ya, dari sudut yang mengesankan dan mendidik kepada kita semua supaya kita mengetahui luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan ucapan penduduk neraka di dalam neraka. Walau tara itu wukifu ala nari, andai kata kalian melihat penduduk neraka itu, mereka berdiri di neraka, yaquluna, mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya, penduduk neraka di dalam neraka mereka berkata, wahai andai kata kami ini dikembalikan ke dunia, ya, kalau kami dikembalikan kami pasti tidak akan mengulangi perbuatan kami menolak ayat-ayat Allah, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaan, orang kafir di dalam neraka mungkinkah kembali di dunia? Mungkin kembali? Jawabnya tidak mungkin, ini mustahil mereka kembali. Tapi dari keluasan ilmu Allah, Allah kabarkan, andai kata ini terjadi, yang tidak mungkin ini terjadi, bagaimana terjadinya? Allah kabarkan. Di ayat setelahnya Allah terangkan, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman hu anhu. Ya. Bahkan mereka hanya menyembunyikan sesuatu yang sebelumnya mereka apa? Bahkan mereka hanya menampakkan sesuatu yang sebelumnya mereka sembunyikan. Allah terangkan, andai kata mereka dikembalikan, pasti mereka akan kembali mengulangi perbuatannya. Ya. Jadi Allah kabarkan, andai kata yang mustahil ini terjadi, mereka dikembalikan, ya Allah terangkan apa perbuatan mereka kelak. Mereka pasti akan mengulangi lagi perbuatannya. Jelas ya? Dan ini makna diterangkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Karena itu, dari keyakinan di dalam masalah takdir, seorang hamba wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Tidak mungkin ada yang terjadi di langit dan di bumi ya, terjadi tanpa sepengetahuan Allah yang menguasainya, yang maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Kemudian keyakinan yang kedua ya, di dalam keimanan kepada takdir ya, pokok yang kedua dari keimanan kepada takdir, seorang hamba wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat. Telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semua yang ditakdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh?" Inna dalika fi kitab. Inna dalika ala Allahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah ya, mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Seluruh hal tersebut ada di dalam sebuah kitab. Ya. Dan hal tersebut adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir." Apa yang menimpa dari musibah di muka bumi tidak pula menimpa pada diri-diri kalian kecuali seluruh hal tersebut telah tercatat di dalam kitab sebelum terjadinya. Sungguhnya hal tersebut bagi mudah, hal yang sangat mudah bagi Allah. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu kami telah catat dengan sangat detail dalam sebuah kitab yang sangat terang. Ya, itulah di Lauh Al-Mahfuz. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-qala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana, bi 50 alf sana, wa kana arshuhu 'ala al-ma'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah ditulis. Iya. Dan di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqa Allahul qalam, faqala lahu tub." Ya. Awal yang Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Maka si pena menjawab, "Apa yang saya tulis?" Ya. Maka Allah merintah untuk menulis bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Untuk menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Iya. Maka segala penakdiran wajib kita yakini telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Namun di sini di pembahasan tentang penulisan ini mungkin saya perlu menjelaskan bahwa penakdiran itu ya. Penakdiran itu ada terbagi lima. Penakdiran. Ada penakdiran di Lauhul Mahfuz. Penakdiran di Lauhul Mahfuz. Ini telah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana saya terangkan di dalil yang saya bacakan tadi. Penakdiran yang kedua adalah penakdiran ketika diambil janji dari anak manusia di alam ruh. Iya. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Iya. "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna." Dan ketika Rabb kalian mengambil perjanjian ya, dari anak Adam ketika mereka masih berada di punggung-punggung mereka ya, di keturunan Nabi Adam ini diambil perjanjian, "Alastu bi rabbikum?" Ya, "Bukankah saya adalah Rabb, bukankah aku adalah Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Bala." Benar, syahidina, demikianlah kami mempersaksikan. Maka ada penakdiran, ya, ketika diambilnya perjanjian di alam ruhnya. Ini yang kedua. Kemudian penakdiran yang ketiga, ada penakdiran ketika ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh di janin saat janin itu masih di perut ibu, ya, di umur 4 bulan. Di umur 4 bulan 120 hari. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, diutus kepadanya seorang malaikat, fa umira bi tadbir rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Maka ia diperintah untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia orang yang beruntung atau merugi. Semuanya sudah ditulis penakdirannya. Ini di catatan para malaikat. Ya. Kemudian penakdiran yang ketiga, ada penakdiran tahunan. Itu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Yang disebut di dalam Al-Qur'an, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar itulah dibagi setiap perkara yang bijaksana, maksudnya penakdiran. Kemudian penakdiran yang kelima adalah penakdiran harian. Penakdiran harian. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, di dalam ayat kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah pada sebuah urusan. Ya, maksudnya pada penakdiran. Ini lima tingkat penulisan takdir disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan selainnya dari para ulama, dan saya telah terangkan beberapa dalil berkaitan dengan permasalahan ini. Ya. Sengaja saya uraikan ini supaya jangan ada yang bertanya. Ya. Kenapa di dalam sebagian hadis dikatakan kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, segala umur ajal sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, rezeki sudah dipastikan, kenapa ada di dalam hadis, misalnya hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, man sarrahu ayyabasatallahu fi rizqihi wa yunsi'alahu fi atarihi falyasir rahimahu. Siapa yang bergembira ingin melihat rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Ya, maka jangan ada yang bertanya lagi, kenapa bisa dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, padahal semua sudah ditakdirkan. Ya, sebab kalau terjadi perubahan pemanjangan, catatan-catatan penakdiran ada 5. Jelas ya? Di 2 catatan terakhir bisa berubah. Ya. Dan semua yang berubah di 2 catatan terakhir, itu pasti telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka ini jawaban untuk mana hadis ini dan yang semisal dengannya. Baik. Jadi ini 2 pokok keimanan yang kedua dalam masalah takdir. Kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian pokok keimanan yang ketiga di dalam masalah takdir, kita wajib mengimani, ya, bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah menghendakinya. Segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Ya, Allah menginginkannya terjadi. Allah menginginkannya terjadi. Ya, dan sekira hal ini dimaklumi oleh akal yang sehat. Ya, tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di tengah kekuasaan Allah terjadi tanpa kehendak Allah. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Ya, padahal Allah telah menjelaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai penjelasan. Allah firman, "Wa ma tasha'una illa yasha' Allahu Rabbul Alamin." Tidaklah kalian semua itu berkehendak, ya, atau di ayat yang lain, ya, ayat itu akan saya uraikan nanti di pembahasan yang kelima nanti. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Walakinna Allahu yaf'alu ma yurid." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah kalau Allah menghendaki sesuatu, ia berkata terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Terjadilah sesuatu itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin." Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi, ya, ada sesuatu yang ditakdirkan Allah tidak menghendakinya. Maka apapun yang terjadi dari perbuatan hamba, ya, dari kebaikan maupun kejelekan, ya, semuanya Allah kehendaki. Ya. Kalau itu Allah takdirkan, berarti Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Baik. Maka ini pokok keyakinan yang ketiga yang wajib diimani oleh seorang hamba berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian yang keempat, ya, dari pokok keyakinan dalam masalah takdir adalah seorang wajib meyakini, ya, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Ya. Karena wujud ini hanya ada dua. Pencipta atau dicipta. Ya. Pencipta atau yang dicipta. Yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala zat-Nya, nama-nama dan sifat-Nya itu tidak disebut sebagai yang dicipta. Selain daripada Allah itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai makhluk yang dicipta. Dan takdir apa yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengadakannya. Ya, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan amalan kalian. Makhluk ini dia mukmin, kafir, ya, orang yang taat maupun fasik, makhluk adalah ciptaan Allah. Perbuatan yang muncul darinya baik maupun jelek semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Dan menciptakan amalan kalian. Iya. Maka ini pokok keyakinan yang keempat yang harus tertanam di dalam diri, di dalam jiwa. Pokok keyakinan yang kelima dalam masalah takdir, iya, pokok keyakinan yang kelima, kita wajib meyakini bahwa makhluk itu punya kehendak dan keinginan. Makhluk punya kehendak, keinginan, punya perbuatan. Iya. Namun kehendak dan keyakinannya ini, kehendak dan keinginannya ini semuanya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian seorang hamba itu tidak mungkin dia berkehendak sedangkan Allah tidak menghendakinya terjadi. Sebab kalau hamba berkehendak sesuatu, itu terjadi pasti sesuatu itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak, ya, Allah tetapkan bahwa hamba punya kehendak. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin telah menghendakinya. Ya. Kecuali Allah Rabbul Alamin telah menghendakinya. Menunjukkan bahwa hamba memiliki kehendak, memiliki keinginan. Namun kehendak dan keinginan hamba semuanya ikut, ya, semuanya tunduk di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin ada kehendak hamba yang terjadi sedangkan Allah tidak menghendakinya. Ini keyakinan yang kelima yang wajib ditanamkan berkaitan dengan masalah takdir. Ya. Berkaitan dengan masalah takdir. Ini sangkaan sebagian orang ketika dia berbuat dosa, Dia berkata, oh, dosa ini adalah perbuatan saya sendiri. Ini bukan kehendak Allah. Ini ciptaan saya sendiri, bukan ciptaan Allah. Ya. Dan ini dari perkara yang keliru dan kesesatan di dalam pemahaman takdir. Ya. Kesesatan di dalam pemahaman takdir. Karena kalau memang itu dia lakukan dan dia kerjakan, berarti semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Ingat, kalau dia sudah ditakdirkan oleh Allah, pasti Allah menghendakinya dan Allah yang apa? Mengadakannya. Ya. Ini pokok pembahasan yang wajib diimani dan diyakini. Baik, saya uraikan dulu ya pokok-pokok keyakinannya. Kemudian pokok keyakinan yang keenam dalam masalah takdir, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah di belakang setiap yang Dia takdirkan. Allah memiliki hikmah di belakang setiap yang Dia takdirkan. Allah menyebutkan dirinya dengan nama Al-Hakim. Ya, di berbagai ayat. Dan Al-Hakim artinya yang Maha bijaksana, Maha memiliki hikmah. Salah satu makna dari mana nama Al-Hakim. Ya, walaupun dia bisa dimaknakan dengan makna lain, itu makna yang Maha memiliki hukum di tangannya segala hukum dan ketentuan. Ya. Namun dari penamaan Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahil hujjatul balighah." Ya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala hujjah yang sangat mendalam. Allah memiliki hikmah yang sangat mendalam pada segala yang Dia ciptakan. Maka apa yang Allah ciptakan dari kebaikan maupun kejelekan itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah baik. Perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Iya. Tidak ada perbuatan Allah itu yang jelek. Walaupun Allah menakdirkan adanya kekufuran, kemaksiatan, adanya kejelekan, perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini dalam doanya, "Wa syarru laysa ilaik." Dan kejelekan itu tidak kembali kepadamu ya Allah. Kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Allah menciptakan kekufuran, kemaksiatan. Ya. Kekufuran dan kemaksiatan adalah kejelekan. Adalah kejelekan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan kejelekan ini adalah kebaikan. Sebab Allah mempunyai hikmah di belakang setiap perbuatannya. Yang ditakdirkan betul ada yang baik dan yang jelek. Itu yang ditakdirkan. Nah itu bahasa Imam Al-Khumaidi di sini. Kita beriman kepada Al-Qadar. Maksudnya di sini Al-Qadar maknanya Al-Maqdur. Kita beriman kepada yang ditakdirkan. Yang baik dan yang buruknya. Yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah baik. Tidak ada yang jelek dalam perbuatan Allah. Ya. Allah memiliki banyak hikmah di setiap perbuatannya. Ya, misalnya dari hal yang Allah tampakkan hikmahnya kepada kita adalah firman-Nya, "Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin." Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman? Dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga kami benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang beriman dan siapa yang mereka dusta dalam keimanannya. Jadi adanya ujian, ya, adanya keimanan kekufuran ini memiliki hikmah supaya Allah mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Ada hikmah di belakangnya. Ya, jelas ya, ada hikmah di belakangnya. Dan dimaklumi dalam pembahasan hikmah, hikmah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang ditampakkan kepada makhluk. Ya. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan. Ya. Apa yang dijelaskan, maka kita bersyukur kepada Allah akan hal yang dijelaskan. Yang tidak dijelaskan, kewajiban kita berhenti ya, mendengar dan taat. Kita meyakini bahwa pasti Allah memiliki hikmah di belakang setiap perbuatannya, dan tidak boleh kita bertanya apa hikmahnya, karena Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Allah firman, لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Jelas ya? Baik. Ini pokok keyakinan yang keenam dalam masalah takdir. Kita meyakini keumuman hikmah Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara yang ditakdirkan. Kemudian pokok keyakinan yang ketujuh yang dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa maqam al-jama' baina syar' wal qadar, ya, kedudukan mengkompromikan antara syariat dan takdir. Keyakinan yang ketujuh, kita wajib meyakini bahwa tidak ada, ya, pertentangan, tidak ada kontradiksi antara syariat dan penakdiran. Ya, tidak ada pertentangan antara syariat dan penakdiran. Allah menakdirkan segala yang terjadi atas muka bumi. Ya. Dan penakdiran ini tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan. Allah telah menurunkan pada setiap umat seorang rasul. Ya. Dan Allah turunkan kitab. Ya. Rasul menjelaskan segala jalan kebaikan. Kitab juga merinci jalan-jalan kebaikan. Sekaligus rasul dan kitab menjelaskan jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Ya, semuanya diterangkan. Syariat dijelaskan. Ya. Penjelasan syariat ini tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan takdir. Sebab takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebut dari Ibnu Abbas dan selainnya, al-qadaru sirrullahi fi khalqihi. Takdir itu adalah rahasia Allah di tengah makhluknya. Ya. Tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Apa yang akan terjadi untuknya, tidak ada yang mengetahui. Jelas ya? Ya, takdir itu diketahui kapan? Kalau sudah terjadi, baru kita tahu. Ini yang Allah takdirkan. Ya. Setelah terjadi, baru kita katakan, ini sudah merupakan takdir Allah. Ya. Tapi jangan dipertentangkan antara syariat dengan takdir. Itu tidak akan bertentangan. Siapa yang mempertentangannya, maka ini adalah pintu kesesatan. Dan alamat ada kerancuan di dalam pemahaman atau di dalam keimanannya terhadap takdir. Ya, sebagian orang misalnya, ada yang berkata, kalau memang sudah segala sesuatu sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Ya. Ini namanya mempertentangkan antara syariat dan apa? Antara takdir. Ini pintu kesesatan. Ya. Tidak boleh dipertentangkan antara syariat dan takdir. Allah telah menakdirkan sesuatu. Ya. Tapi seorang tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Karena dia tidak tahu apa takdirnya. Kewajiban kita ada ayat Al-Quran, ada hadis Rasulullah SAW, itu yang kita jalani. Itu yang kita laksanakan. Ya. Jelas ya? Demikian pula sebagian orang jatuh di dalam dosa. Ya. Dia jatuh dalam dosa. Dia berhujjah dengan takdir. Oh, ini saya berbuat dosa ini. Ya. Karena sudah merupakan takdir Allah. Jelas ya? Jadi membela dosanya berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan takdir. Ini dia pertentangkan antara takdir dan apa? Dan syariat. Mempertentangkan antara takdir dan syariat. Iya. Padahal kalau dikatakan, dia berkata, dia berbuat maksiat, oh ini adalah hal yang ditakdirkan bagiku, kenapa dia tidak berkata yang ditakdirkan bagimu adalah ketaatan? Iya. Seorang tidak mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Jelas ya? Maka tidak boleh seorang berhujjah ya, dengan takdir untuk berbuat kemaksiatan. Untuk berbuat kemaksiatan. Ya. Allah telah mengutus para rasul, nurunkan kitab-kitab. Semuanya merinci jalan yang baik, jalan yang benar. Kalau dia jatuh dalam kesalahan, dia berbuat dosa, dia sendiri yang menanggungnya. Dia mengambil petunjuk, itu kebaikannya untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri. Ya. Baik. Ini tujuh ya, dasar keimanan di dalam masalah takdir. Tujuh dasar keimanan dalam masalah takdir. Baik. Mungkin sepintas lalu sederhana tujuh dasar ini. Ya. Dan kalau ada kerancuan dalam masalah takdir. Siapa saja yang diberikan kerancuan kepadanya masalah takdir? Apakah dibisikkan oleh syaitan jin atau syaitan manusia membisikkan kepadanya 7 kerancuan dalam masalah takdir dan menyelisihi 7 pembahasan ini? Dia harus keyakini bahwa apa yang menyelisihi 7 pembahasan ini semuanya adalah kesesatan. Ini pokok dan ini manfaat seorang mempelajari akidah yang benar. Ya. Sebab syubhat kadang seorang tidak bisa menjawabnya. Namun dia punya dasar pijakan. Apa yang melisihi dasar pijakannya dia tolak. Walaupun dia tidak bisa menjawab. Ya. Jelas ya? Untuk melengkapi pembahasan dalam masalah di sini saya terangkan bahwa di dalam pembahasan takdir itu ada 2 kelompok yang menyimpang. Ada yang disebut dengan nama kelompok Al-Qadariyah dan yang disebut dengan nama kelompok Al-Jabriyah. Ya. Kelompok Al-Jabriyah. Ya, ini sengaja saya uraikan ya. Dan saya akan kaitkan dengan 7 dasar pembahasan yang kita terangkan tadi. Supaya kita renungi bahwa memahami 7 dasar pembahasan ini, siapa yang keluar darinya, dia akan menyimpang. Seperti orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabriyah. Ya, orang-orang Qadariyah itu 2 jenis. Ada yang ekstrim. Ya. Ada yang sedang-sedang, tidak terlalu ekstrim. Ya. Yang ekstrim ini yang dikafirkan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, yang dikafirkan oleh Ibnu Umar dalam riwayat yang saya sebutkan tadi. Ya, yang ekstrim mereka yang mengingkari tingkatan yang pertama dan kedua yang saya sebutkan tadi dari keimanan kepada takdir. Ya. Jadi kalau dia yakini misalnya sesuatu yang terjadi Allah tidak mengetahuinya, ini kafir keluar dari Islam. Ya. Atau dia meyakini bahwa sesuatu itu ada yang terjadi tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, ini kafir, dia keluar dari Islam. Jelas ya? Ya, karena itu dasar di dalam menghukumi kekafiran Qadariyah dalam masalah ilmu ini. Dia tetapkan ilmu Allah atau tidak? Iya. Nah, itu kata Imam Syafi'i, kalau kalian ingin mendebat orang-orang Qadariyah, paling pertama tanyakan kepada mereka, mereka akui ilmu Allah atau tidak? Kalau mereka ingkari, tinggalkan mereka. Tidak layak didebat orang-orang kafir. Kalau mereka akui ilmu Allah, tidak ada masalah. Kalian debat mereka supaya mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Jelas ya? Baik. Jadi ini Qadariyah ekstrim menyimpang di dasar yang pertama dan dasar yang kedua yang kita terangkan. Qadariyah yang sedang-sedang, mereka ini yang mengingkari keliru di dasar yang kedua, di dasar yang ketiga dan keempat. Ya. Jadi mereka berat mengatakan, seorang yang bermaksiat misalnya, seorang yang berzina, ya, dia berzina. Ya. Mereka berat kalau dikatakan ini zina terjadi semuanya dengan keinginan Allah dan dengan ketentuan Allah. Ya. Semuanya Allah yang menciptakannya. Mereka berat mengatakannya. Ya, karena itu mereka katakan zina ini adalah kehendak saya sendiri, bukan kehendak Allah. Ya, perbuatan saya berzina itu perbuatan saya sendiri, saya yang mengadakannya, bukan Allah yang mengadakannya. Ya. Jelas ya? Ini mereka menyimpang karena menyelisihi dasar yang ketiga dan keempat yang kita terangkan tadi. Ya, sebab penyimpangannya adalah hal yang apa? Merupakan bisikan dari syaitan. Ya. Bisikan dari apa? Bisikan dari syaitan. Ya, oh, itu perbuatan ya jelek. Dan jelek itu enggak mungkin Allah menghendaki yang jelek. Jelas ya? Ya, di sini akar kesesatannya kenapa? Dia enggak memahami hikmah dari di pokok yang kena pembahasan takdir. Tidak memahami hikmah. Allah menakdirkan hal yang jelek belum tentu Allah mencintai. Jelas ya? Belum tentu Allah mencintai. Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, apakah Allah pasti cinta padanya? Belum tentu Allah mencintai. Ya, ini mungkin saya akan terangkan nanti di pembahasan sebab-sebab orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir. Baik. Ya, ini yang tidak dipahami oleh mereka. Sehingga mereka pun jatuh di dalam kekeliruan. Ya, menolak hal yang sudah dipastikan dalam Al-Quran dan Hadis. Bahwa segala yang ditakdirkan pasti Allah menghendakinya, segala yang ditakdirkan Allah yang mengadakan dan menciptakannya. Jelas ya? Ini perhatikan, menyimpang dalam apa? Dalam pokok yang ketiga dan keempat. Orang-orang Jabriyah, ya sebaliknya kelompok Jabriyah ini mereka melepaskan perbuatan itu ya dari perbuatan hamba. Jadi yang katakan hamba ini bukan dia yang berbuat. Ya. Yang berbuat itu adalah Allah. Ini kebalikan dari kelompok apa? Qadariyah tadi. Kalau Qadariyah, mereka tetapkan perbuatan dan kehendak itu murni dari hamba. Kalau Jabriyah tidak. Hamba tidak ada andil dalam hal itu. Yang berkehendak adalah, yang berkehendak, yang berbuat adalah siapa? Hakikatnya adalah Allah. Itu mereka, orang-orang Jabriyah. Dan Jabriyah ini dua golongan. Ada yang ekstrim, seperti kelompok Jahmiyah dan semisalnya, yang ekstrim. Ya. Kelompok Jahmiyah ini berkata bahwa hamba dia majbur zahiran wa batinan. Ya, zahir dan batinnya semuanya terpaksa. Ya. Walaupun dia berbuat, berjalan bukan dia yang berbuat. Yang berbuat itu adalah Allah, yang berjalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi mereka ibaratkan bahwa manusia itu seperti bulu apa, seperti kapas atau bulu burung misalnya. Di mana dihempaskan oleh angin, dia mengarah ke sana. Ya. Dan sebagian dari mereka membahasakan manusia itu, mereka bahasakan dalam bait syair. Alqahu bil yami maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i. Ya, dia dilempar ke tengah lautan dalam keadaan terikat tangan dan kakinya dan dikatakan kepadanya, hati-hati kamu, jangan sampai kamu kena air. Ya. Jadi mereka menganggap manusia seperti itu. Terima saja apa adanya. Ya, jelas ya? Ini Qadariyah apa Jibriyah ekstrim. Jadi zahir dan batinnya semuanya adalah apa? Semuanya Allah yang melakukannya. Tidak berasal dari hamba sama sekali. Ya, ada Jibriyah ya, sedang-sedang. Ya. Mereka katakan bahwa si hamba berbuat, zahirnya dia berbuat, dia berkehendak, dia melakukan, tapi batinnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Ya, ini kelompok Asy'ariyah dan semisal dengannya. Dan ini keyakinan yang tersebar di Indonesia. Ya. Jangan lupa ya, bahasa-bahasa yang sering berkembang di masyarakat kalau sudah terjadi, ya, memang sudah dikodratkan begitu. Ya. Memang kodratnya ke sana dan bahasa-bahasa yang kadang sering kita dengarkan. Sebab memang pendidikan di pendidikan akidah kita banyak berasal dari akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Ya. Jelas ya? Ini kekeliruan karena menyelisihi pokok yang kelima yang kita terangkan tadi. Ya, pokok yang kelima kita terangkan bahwa hamba dia punya kehendak. Ya. Hamba iya dia mengadakan perbuatannya. Tapi apa? Kehendak hamba dan perbuatan hamba ini semuanya Allah yang menginginkannya. Ya. Allah yang menginginkannya. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Tidaklah kalian berkehendak. Allah tetapkan kehendak itu bagi apa? Bagi hamba. Bahwa hamba punya kehendak. Dan ini bantahan terhadap kelompok apa? Hah? Kelompok Jabriyah. Sebab Jabriyah mengatakan hamba tidak memiliki kehendak. Jadi Allah tetapkan, "Wa ma tasyaun," tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendakinya. Jadi satu ayat, masya Allah, sekaligus di dalamnya bantahan untuk kelompok Jabriyah dan kelompok apa? Al-Qadariyah. Ya, wa ma tasyauna tidaklah kalian berkehendak, ini bantahan untuk kelompok apa? Al-Jabriyah. Jadi Allah tetapkan pada hamba itu ada kehendak. Illa yasha Allah. Ya. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah telah menghendakinya. Ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah dari kalangan Qadariyah yang mereka mengatakan bahwa kehendak itu kehendak hamba saja, bukan kehendak Allah. Allah jelaskan bahwa hamba punya kehendak, tapi kehendaknya tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Kemudian di keyakinan yang ke-6 tentang masalah hikmah, ya di sini menyimpang di dalamnya kelompok Al-Qadariyah dan Jabriyah sekaligus. Dan keyakinan yang ke-7, ya, mempertentangkan antara syarak dan qadar, ini menyimpang di dalamnya kelompok Al-Qadariyah ini dan menyimpang juga sebagiannya di dalamnya orang-orang sufi dan semisal dengannya. Ya, maka ini 7 pembahasan. Ya, 7 keyakinan dasar dalam masalah takbir yang wajib dipahami. Baik, yang terakhir di sini sebelum saya tutup pembahasan masalah takbir, walaupun banyak sebenarnya ya rincian yang bisa dirinci, tapi kita masih ada pembahasan lain. Baik, saya ingin menguraikan di sini sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takbir. Ini hendaknya dijaga. Kita tutup semua pintu. Ya, jangan sampai kita jatuh dan menyimpang dalam masalah takdir. Ada beberapa sebab yang ingin saya terangkan di sini. Yang pertama, seorang jatuh di dalam masalah penyimpangan di dalam masalah takdir karena ia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Dia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan apa? Perbuatan makhluk. Ya. Jadi apa yang dianggap oleh mereka ya, tidak layak dilakukan oleh makhluk, mereka anggap juga itu tidak layak dilakukan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pengkiasan Allah sama dengan makhluk, ini sudah merupakan dasar kesesatan, dasar kesalahan. Ya. Dan banyak-banyak orang yang keliru dalam memahami takdir karena yang beredar di pemikirannya, kalau ini memang ditakdirkan, berarti Allah itu berbuat begini, ada kezaliman, ketidakadilan, dan seterusnya. Ya. Dia samakan perbuatan Allah dengan perbuatan apa? Perbuatan makhluk. Dan ini adalah sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Ya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai', wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Kemudian yang ke apa yang ke dua dari hal yang menyebabkan seorang itu menyimpang di dalam masalah takdir adalah dia tidak membedakan antara dua iradah, dua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada dua jenis iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebut dengan nama iradah al-kauniyah. Yang kedua disebut dengan nama iradah asy-syar'iyyah. Iya. Ini dua jenis iradah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah membedakannya. Iya. Siapa yang tidak pandai membedakan dua kehendak ini, maka pasti dia akan jatuh dalam penyimpangan dalam masalah takdir. Iya. Baik. Yang pertama iradah al-kauniyah, kehendak Allah al-kauniyah. Iya. Kehendak Allah al-kauniyah itu bermakna al-masyi'ah. Bermakna keinginan Allah. Ya, Allah menghendaki secara kaun, secara takdir itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi ini, mungkin Allah cintai dan mungkin Allah tidak mencintainya. Iya. Mungkin Allah mencintainya seperti ketaatan. Iya. Ketaatan, amalan saleh yang dilakukan oleh hamba, Allah takdirkan terjadi. Allah mencintainya. Dan mungkin yang ditakdirkan itu Allah tidak mencintainya. Seperti kemaksiatan, ya, kekafiran. Ya. Allah berfirman, "Wa la yardha li 'ibadihi al-kufr." Allah tidak ridha kekafiran bagi hamba-Nya. Ya. Jadi mungkin itu terjadi namun Allah tidak mencintainya. Ini namanya iradah apa? Iradah kauniyah. Ya. Kehendak Allah kauniyah. Iradah yang kedua adalah iradah syar'iyyah. Jadi tadi yang pertama iradah bersifat kauni. Ini yang kedua iradah bersifat syar'i. Kehendak Allah yang kaitannya dengan syariat, apa yang Allah tuntunkan, apa yang Allah cintai. Ya. Hamba melakukannya. Apa yang Allah cintai hamba melakukannya. Ya. Ini disebut dengan iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah inilah hal-hal yang disyariatkan, perkara-perkara keimanan, ya, yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini definisi antara dua iradah. Untuk memperjelaskan, untuk yang memperjelasnya, mungkin saya bisa bedakan antara dua iradah dengan beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Kalau iradah kauniyah, iradah yang bersifat kauni, itu kaitannya dengan masyiah. Dia bermakna masyiah, bermakna kehendak. Kalau iradah syar'iyyah, iradah yang bersifat syar'i, itu bermakna kecintaan. Ya, dia bermakna apa? Kecintaan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua. Kalau iradah kauniyah, itu pasti terjadi. Kehendak Allah yang bersifat kauni pasti apa? Pasti terjadi. Ya. Kalau kehendak Allah yang bersifat syar'i, kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Ya. kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Sekarang Allah menghendaki orang kafir masuk Islam. Ini irada apa? Kauniyah atau syariah? Allah menghendaki orang kafir masuk Islam. Saya tanya, irada kauniyah atau syariah? Dia irada syariah. Allah menghendaki cinta orang kafir masuk Islam. Sekarang saya tanya, semua orang kafir masuk Islam? Tidak. Berarti dia irada apa? Irada syariah. Jelas ya? Irada syariah. Si kafir, dia kafir. Tidak masuk Islam. Ini irada apa namanya? Irada kauniyah. Allah tetapkan dia telah apa? Telah kufur, kafir. Ini perbedaan yang kedua. Irada kauniyah pasti terjadi. Kalau irada syariah, kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, ya, perbedaan yang ketiga, irada kauniyah, ya, kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai oleh Allah. Berbeda dengan irada syariah, dia pasti hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah keimanan seorang mukmin. Abu Bakar beriman. Ini irada apa? Hah? Irada kauniyah syariah sekaligus. Jelas ya? Sebab Allah telah tetapkan Abu Bakar penghuni surga. Berarti Allah sudah pastikan itu takdirnya. Kauni. Ya. Dan keimanan Allah cintai. Berarti dia adalah kauni dan apa? Syar'i sekaligus. Ya. Allah menghendaki seorang yang kafir masuk Islam. Dan Allah menghendaki kekafiran Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Ini irada apa? Hah? Ini irada kauni saja. Jelas ya? Irada kauni. Nah, baik. Ini perbedaan yang ketiga. Ya, perbedaan yang keempat. Kalau irada kauni itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, berkaitan dengan rububiyah Allah dan penciptaannya. Irada kauni. Hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah wajib kita tetapkan dan hal yang sudah dipastikan. Berbeda dengan irada yang bersifat syar'i, dia berkaitan dengan uluhiyah Allah dan syariatnya. Berkaitan dengan uluhiyah Allah dan syariatnya. Ya. Ini empat perbedaan. Ya, sebenarnya kalau saya rinci bisa menjadi beberapa perbedaan yang lain, tapi pokoknya pada empat ini saya sudah gabungkan dalam empat perbedaan. Jelas ya? Maka sekarang saya kembali dari kepada syubhatnya apa? Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah. Ya, orang-orang Qadariyah ketika ada orang yang berzina, dikatakan tidak, perbuatan zina ini adalah perbuatan hamba sendiri. Hamba sendiri yang menghendakinya, hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya. Itu bukan perbuatan, bukan kehendak Allah dan bukan Allah yang mengadakannya. Ya. Sekarang bagaimana cara menjawabnya? Ya. Dasarnya karena mereka berpikir, kenapa si hamba ini berbuat maksiat? Maksiat ini jelek bagi hamba. Jadi dia sudah jatuh dalam banyak penyimpangan. Yang pertama dia kiaskan perbuatan hamba dengan perbuatan apa? Perbuatan Allah. Ini akar kesesatan yang pertama. Kemudian akar kesesatan yang kedua, dia tidak bisa bedakan antara dua kehendak. Ada irada syar'i dan ada irada apa? Kauni. Dia meyakini bahwa semua yang dikehendaki oleh Allah itu semuanya harus baik. Semuanya harus dicintai oleh Allah. Ya, dan ini kekeliruan. Karena kita terangkan bahwa Allah berkehendak, ada yang sifatnya kauni dan ada yang sifatnya apa? Syar'i. Ya, jadi kalau si pezina melakukan zina, ini irada apa namanya? Irada kauniyah, bukan irada syariah. Maka jangan diyakini bahwa Allah mencintai perbuatan zina. Sebab dia adalah hal yang ditentukan terjadi. Ya. Dan telah dimaklumi zina adalah perkara yang diharamkan dalam syariat. Ya. Jelas ya? Maka ini tadi saya sebutkan pentingnya seorang mengenal pokok-pokok keimanan dalam masalah takdir. Ya. Pokok-pokok keimanan dalam masalah takdir. Dan ini juga sering saya sebutkan. Seorang perlu mengulangi pembahasan-pembahasan keyakinan itu terus diulangi dan diulangi supaya melekat di dalam jiwa dan lebih dipahami maknanya. Mungkin sekarang saya uraikan dengan uraian yang agak ringkas, ya, global, ya, tidak begitu apa namanya, walaupun dipahami secara global, tapi mungkin ada sebagian sudutnya yang belum masuk ke dalam hati. Karena itulah pembahasan akidah hendaknya banyak diulangi. Baik, kemudian sebab yang ketiga dari penyimpangan, sebab penyimpangan dalam masalah takdir adalah, ya, akal itu dijadikan sebagai sumber patokan di dalam menghukumi baik buruknya sebuah perbuatan. Ya. sebab dalam menghukumi baik buruknya sebuah perbuatan. Iya. Nah, dan ini disebut di dalam pembahasan apa namanya at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyain, hukum baik dan hukum buruk yang berasal dari akal, yang berasal dari akal. Dan ini menyimpang di dalam pembahasan ini dua kelompok, harus dipahami. Ya. Harus dipahami. Menyimpang dalam hal ini dua kelompok. Kelompok Al-Qadariyah, Mu'tazilah dan semisalnya, dan kelompok Al-Jabriyah, orang-orang Asy'ariyah dan semisalnya. Menyimpang di dalamnya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa akan dia punya hukum mutlak. Menghukumi ini baik, ini jelek. Apa yang dianggap baik oleh akal, itulah yang baik. Apa yang dianggap jelek oleh akal, itulah yang jelek. Ini orang-orang apa? Orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah. Ya. Kalau orang-orang Jabriyah sebelumnya, orang-orang Jabriyah sebaliknya. Ya. Mereka katakan, ya perhatikannya syubhatnya Jabriyah ini. Dan bahasa mereka bahasa indah. Kalau dilihat sepintas lalu. Ya, mereka katakan, apa yang dianggap baik oleh syariat itulah yang baik. Apa yang dianggap jelek oleh syariat itulah yang jelek. Ya, maksud mereka, akal itu tidak ada ikut andil di dalamnya. Ya. Tidak ikut andil di dalamnya. Semua kebaikan dan kejelekan mutlak syariat yang menentukan, akal tidak ada ikut campur di dalamnya. Ini maksud kelompok apa? Kelompok Al-Jabriyah. Ingat ya, saya katakan tadi ucapan orang-orang Jabriyah di sini, ya manis sekali akhirnya. Jelas ya? Tapi sebenarnya di dalamnya ada kesesatan. Ya, karena itu keliru Imam Syatibi rahimahullah dalam hadis di pembahasan beliau di kitab Al-Ittifaq. Beliau mengikuti ucapan Al-Jabriyah dalam pembahasan ini. Ya. Dan ini tidak dipahami oleh sebagian orang yang dari mu'asirin yang menulis pembahasan di dalam pembahasan sebuah buku yang dia tulis dengan judul Ilmu Usul Bidah. Ya. Dia juga mentakrir pemahaman Jabriyah ini dalam bukunya. Ya. Jelas ya? Tanpa dia sadari menukil dari Imam Syatibi. Jadi kesalahan dia nukil juga dari kesalahan. Karena tidak mencermati syubhat. Ya, ahlul bidah dalam masalah. Jelas ya? Karena itulah saya katakan penting sekali seorang memahami akidah yang benar. Ya. Kadang sebagian imam berpegang dengan sunnah seperti Imam Syatibi rahimahullah. Tapi kadang namanya manusia, kadang jatuh dalam kekeliruan. Ya, tergelincir dalam sebagian hal. Ya, tergelincir dalam sebagian hal. Ya. Dan ini diingatkan oleh para ulama yang lainnya. Ya. Sekaligus menunjukkan bahwa syariat kita betul-betul sempurna. Tak mungkin ada kesesatan yang dibiarkan. Pasti ada dari ulama yang menjelaskannya. Ya. Adapun prinsip ahli sunnah dalam masalah akal, ya. Mereka katakan bahwa akal ini adalah anugerah dari Allah. Akal itu bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa memahami. Ya. Dan akal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau ketentuan sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka akal tidak boleh didahulukan di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi akal mereka pertengahan. Tidak seperti Mu'tazilah, hukum mutlak dari akal. Dan tidak pula seperti, apa namanya, orang-orang Jabriyah dan Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa akal tidak ada ikut andil di dalam. Tapi ahli sunnah, mereka mengatakan bahwa akal itu adalah bisa dipahami, bisa dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak dipakai untuk menghukumi Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, kalau kita masuk di dalam pembahasan yang lebih luas, akal yang sehat itu tidak pernah bertentangan dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ya. Kalau terasa akalnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini menunjukkan akalnya kurang sehat. Ya. Jelas ya? Ini kaidah umum di dalam syariat kita yang halus, kita pahami. Baik, sebab yang terakhir, dan ini sebab yang keempat, yang menyebabkan seorang itu jatuh, penyimpangan dalam masalah takdir, adalah terlalu banyak ingin mencari-cari hikmah perbuatan Allah. Ya. Di antara sebab yang menjatuhkan seorang, menyimpang dalam masalah takdir. Ya. Dia bertanya, apa hikmah dari perbuatan Allah begini? Apa hikmah Allah menakdirkan begini? Ya, kenapa ditakdirkan? Ya. Ini berbuat maksiat, kenapa ditakdirkan ini dan itu? Ini terlalu banyak bertanya tentang hikmah. Ini adalah sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Dialah Allah ya, mereka lah yang ditanya apa yang mereka perbuat. Adapun Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Ya. Ini dasar penyimpangan yang keempat ini. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah pokok penyimpangan semua firqah-firqah. Ya, di dalam masalah takdir ini. Kata beliau di dalam tahiyah beliau, Ibnu Taimiyah berkata dalam tahiyahnya seputar masalah takdir, kata beliau, "Wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu bi fi'li ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fa saru ala naw'in min al-jahiliyyah." Kata beliau, dan asal kesesatan seluruh makhluk dari berbagai firqah karena mereka tenggelam larut membicarakan perbuatan Allah, apa hikmahnya, apa sebabnya. Ya, sungguhnya mereka tidak memahami hikmah di belakang perbuatan Allah. Akhirnya perbuatan mereka ini, ya, ini menjadikan mereka, ya, memiliki sifat dari sifat kejahilian. Nah, baik, ini empat sebab ya dari hal yang menyebabkan seorang itu menyimpang di dalam masalah takdir. Baik, saya akan berpindah menjelaskan keyakinan yang kedua diterangkan oleh Imam Al-Khumaidi di sini. Jadi saya anggap selesai sudah pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa anna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi amalin wa la amalun wa qawlun illa bi niyyah wa la qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnah." Kemudian beliau berkata, masih menjelaskan pokok sunnah di kalangan para ulama. Ya. Kata beliau, sesungguhnya iman adalah ucapan dan amalan. Iman adalah apa? Ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Ya. Wala yanfa'u qawlun illa bi amal. Sebuah ucapan tidak akan bermanfaat kecuali kalau disertai dengan amalan. Wala amalun wa qawlun illa bi niyyah. Demikian pula amalan dan ucapan tidak bermanfaat kecuali kalau disertai dengan niat. Ya, dengan keyakinan. Kemudian kata beliau, wala qawlun wa amalun wa niyatun illa bi sunnah. Demikian pula ucapan, amalan dan niat tidak bermanfaat kecuali kalau dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sini beliau masuk menguraikan tentang definisi iman. Definisi iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, Al-Khumaidi rahimahullahu taala langsung menguraikan makna iman itu secara istilah di kalangan ulama. Apa yang diinginkan dengan iman? Ya, di kalangan para as-salaf terdahulu. Ya, walaupun iman dari sisi bahasa itu artinya adalah al-iqrar. Ya, penetapan. Hal yang dibenarkan, ditetapkan. Ya, itu iman secara bahasa. Ya, penggunaannya misalnya secara bahasa. Ya, ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka datang kepada ayahnya, mereka sudah lempar Nabi Yusuf ke sumur, mereka datang dengan pakaian dilumuri oleh darah, ya, apa namanya, hewan, ya, mereka dusta kepada ayahnya, ya, bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala, ya. Dan mereka membahasakan kepada ayahnya setelah membawakan dalil, ya, bukti bahwa Nabi Yusuf memang dimakan serigala. Mereka berkata kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau tidak akan beriman kepada kami walaupun kami ini benar. Di sini penggunaan iman dengan mana apa? Dengan mana bahasa? Ya. Engkau tidak akan membenarkan, menganggap kami ini jujur, mempercayai kami, ya, walaupun kami ini jujur, benar di dalam perbuatan kami. Jadi itu iman di situ, penggunaan secara bahasa. Ya, adapun secara istilah, sini Syekh membahasakan iman itu harus terangkai dengan beberapa rangkaian. Ada ucapan dan ada amalan. Ya. Dan di beliau bahasakan setelahnya harus ada niat. Niat itu melambangkan keyakinan. Jelas ya? Kemudian iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik. Jadi ini dua sudut di sini yang ingin saya perjelas di dalam definisi iman. Sudut yang pertama, ya. Saya ingin menguraikan definisi supaya jangan dipahami definisi di kalangan para ulama itu bertabrakan atau tidak bersesuaian. Ya, kadang mereka di dalam mengibaratkan definisi berbeda ibaratnya, tapi mana yang mereka inginkan sama. Sebagian salaf ada yang membahasakan iman, ucapan, amalan dan keyakinan. Ada tambahan apa? Keyakinannya. Dan sebagian ada yang membahasakan keyakinan dengan nama niat. Sebab niat adalah apa? Keyakinan. Dari menyebut iman itu hanya ucapan dan amalan saja, tidak ada yang lain. Dan ini tidak bertentangan sebab ucapan ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan apa? Hati. Amalan juga ada dua. Ada amalan anggota tubuh dan ada amalan apa? Amalan hati. Kalau begitu tidak bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwa iman, ucapan, amalan dan apa? Keyakinan. Jelas ya? Ini poin yang pertama, pembahasan yang pertama berkaitan dengan definisi. Kemudian yang kedua, pokok keyakinan ahli sunnah dalam masalah iman, dia harus menetapkan 5 perkara dalam masalah keimanan. Ya, siapa yang keliru dalam 5 pembahasan ini, 5 penetapan ini, maka dia pasti menyimpang di dalam permasalahan iman. Dia wajib menetapkan 5 hal dalam masalah keimanan. Dia wajib menetapkan bahwa iman itu adalah ucapan. Yang pertama, dengan ucapan, ucapan dengan lisan. Keyakinan di dalam hati. Yang kedua, yang ketiga, amalan dengan anggota tubuh. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ini 5 hal yang wajib diyakini dalam masalah apa? Dalam masalah iman. Dan 5 hal ini semuanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan hadis Rasulullah menjelaskan bahwa iman ada yang dari ucapan, ada yang dari perbuatan, dan ada yang dari keyakinan. Dan Al-Quran dan hadis juga menjelaskan bahwa iman bertambah dan berkurang. Sekarang saya akan uraikan dalil-dalil. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa iman mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya kita hafal semua. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dalika apa? Dinul qayyimah." Ya. Tidaklah mereka diperintah. Ya. Jadi bahasakan oleh Al-Khumaidi tadi bahwa iman itu harus di atas sunnah. Sebab agama semuanya dibangun di atas apa? Perintah, wahyu. Ya. Dan wahyu ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Perhatikan ya, diungkap ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Keikhlasan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hati. Ya. Hunafa. Ya. Wa yuqimus salat, mereka menegakkan salat. Salat dari amalan apa? Amalan lisan dan amalan tubuh. Ada kaitannya juga dengan hati. Wa yu'tuz zakat, zakat dari amalan apa? Amalan tubuh. Ya, tentunya munculnya dari keyakinan dalam hati. Semuanya, ya padahal isinya semuanya ada amalan hati, ada ucapan lisan dan ada apa? Amalan tubuh. Semuanya dikatakan di akhir ayat, dalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap agama. Ya. Dalil yang kedua di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuna haqqan." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Ya. Ini dari amalan hati ya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Mereka menegakkan sholat dan menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan mereka inilah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dengan sebenar-benar keimanan. Jadi semuanya dianggap bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Dianggap bagian dari keimanan. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak. Baik, sekarang saya bawakan dari hadis. Dari hadis yang menjelaskan bahwa keimanan itu mencakup ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan dalam hati adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una syubhah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi iman banyak cabang-cabangnya. Iya. Menunjukkan bahwa amalan keimanan sangat banyak. Bercabang-cabang. A'laha paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Perhatikan hadis yang mulia ini. Nabi menyebutkan bahwa keimanan 73 sampai 79 cabang. Kemudian beliau memberi 3 contoh yang mewakili cabang-cabang ini. Contoh yang pertama apa? Ucapan la ilaha illallah. Contoh yang kedua, menyingkirkan gangguan ini apa? Amalan di anggota tubuh. Rasa malu, amalan apa rasa malu? Rasa malu itu amalan hati. Pengaruhnya nampak di tubuh. Ya. Jelas ya? Ya, ada yang menganggap ya bahwa rasa malunya ada di muka. Ya, rasa malu itu di hati. Ya. Pengaruhnya nampak di tubuh. Ya, kalau dia malu ada mukanya merah. Ya, gerak-geriknya juga kelihatan kalau dia malu. Tapi kalau dia tidak punya rasa malu dalam hatinya, ya tidak ada apa namanya? Ya. Kayak kemaluan di air mukanya. Jelas ya? Demikian. Jadi rasa malu kaitannya dengan hati, amalan hati. Jadi Nabi memberi contoh dari cabang-cabang keimanan dengan amalan, perbuatan dan apa? Hal yang berkaitan dengan hati. Ya, itulah keimanan. Itulah keimanan. Ya. Dan di sini khususnya berkaitan dengan masalah amalan, ini adalah hal yang sangat ditekankan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sangat ditekankan. Ya, karena di dalam siapa yang mengeluarkan amalan dari mana keimanan, ini mereka pasti jatuh di dalam penyimpangan di dalam masalah ini. Iya. Yang menyimpan dalam masalah iman ada orang-orang khawarij, dan ada orang-orang, ada kelompok al-wa'idiyah dan ada kelompok al-murji'ah. Iya. Kelompok al-murji'ah secara umum mereka ini mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Jadi amalan mereka anggap bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari keimanan. Iya. Ini kelompok al-murji'ah. Dan mereka beraneka ragam. Kelompok al-murji'ah. Iya. Ada dari kelompok al-murji'ah. Iya. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup dengan at-tasdik saja, pembenaran. Ya, dan ini pemikirannya orang-orang Asy'ariyah. Ya, sebagian mereka ada yang ekstrim. Iman itu cukup dengan pengetahuan saja. Ya, dia cukup tahu, walaupun tidak beramal, ya tidak berucap itu tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Dan ini murji'ah ekstrim. Ini murji'ahnya apa? Ibn Arabi yang semisal dengannya dari orang-orang mulhidin. Sampai Ibn Arabi menulis buku judulnya Keimanan Fir'aun. Ya. Dianggap Fir'aun itu adalah seorang apa? Seorang mukmin. Sebab dia sudah mengakui, sudah mengetahui, dan pengetahuan cukup. Makanya dia dianggap apa? Mukmin olehnya. Ya, perhatikan ya. Dasar kesesatan nampak. Ya akhirnya kesesatannya, ya, siapapun muslim yang mengerti Fir'aun, Fir'aun itu mati dalam keadaan apa? Kafir. Dalam Al-Quran dipastikan dia masuk dalam neraka. Ya. Jelas ya? Di alam kubur disiksa, di akhirat pun disiksa. Sudah dipastikan dalam Al-Quran. Ya. Sekarang dia datang mengatakan bahwa Fir'aun mukmin. Ya. Ini kesesatan yang sangat jelek ini munculnya karena kekeliruan memahami makna iman. Ya. Karena itu mungkin bisa dipahami ya kenapa Al-Khumaini boleh memasukkan pembahasan ini di sini. Pokok keyakinan. Jelas ya? Di kalangan Mereka ada yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan ucapan saja. Cukup ucapan. Iya. Tidak perlu keyakinan. Ini kelompok al-karramiyah, na'udzubillah. Ini menurut keyakinan mereka, orang-orang munafikin juga, berarti apa? Mu'min. Ya. Jadi orang munafikin yang berucap, la ilaha illallah jurisannya, tapi hatinya memendam kekafiran, itu artinya mereka adalah apa? Mu'min. Ya. Ini kejelekan yang sangat besar. Karena kaum munafikin, Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Ini dikatakan munafik adalah apa? Mu'min. Ya. Dari mengatakan bahwa iman, ucapan, dan keyakinan. Tapi amalan tidak masuk dalam keimanan. Nah, ini kelompok murjiah. Disebut dengan nama murjiatul fuqaha. Murjiah ahli fikih. Sebab asal pemikiran ini berasal dari sebagian ahli fikih, yaitu Abu Hanifah dan pengikutnya. Ya, karena itu hati-hati membaca buku-buku dari ulama Hanafiyah di dalam pembahasan apa? Pembahasan keimanan. Dan Imam Al-Tahawi di dalam akidahnya yang masyhur, beliau juga keliru di dalam masalah ini. Karena ikut di dalam apa? Di dalam pendapat Abu Hanifah. Iya, jelas ya. Karena itu prinsip ahli sunnah, amalan itu masuk dalam apa? Masuk dalam keimanan. Amalan masuk dalam keimanan. Allah menamakan salat sebagai keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menelantarkan keimanan kalian. Jadi salat disebut dengan apa? Keimanan. Padahal salat adalah amalan. Iya. Salat adalah apa? Amalan. Jadi secara umum di sini yang ingin saya tekankan bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan apa? Amalan dengan anggota tubuh. Ya. Kemudian pokok berikutnya dari keimanan, iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Karena itu dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalil-dalil bahwa iman itu bertambah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyazdadu imanan ma imanihim." Supaya kaum mukmin itu bertambah keimanan. Ya. Di samping keimanan yang telah mereka miliki. Jadi disebut bertambah keimanan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengisahkan para sahabat di perang Khandaq, "Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum." Para sahabat ini adalah manusia yang orang-orang berkata kepada mereka, ya, seluruh manusia sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Dimaklumi ya, di perang Khandaq ya, disebut juga dengan Yaumul Ahzab. Ketika Rasulullah dan para sahabat dikepung, ya, oleh gabungan kaum musyrikin, ya, dan ahlul kitab, orang-orang Yahudi ingin membinasakan kaum muslimin sekaligus. Ya, dikepung di perang Khandaq. Jadi mereka, kaum munafikin ini berkata, lihatlah seluruh manusia sudah bersatu padu ingin membinasakan kalian. Bagaimana keadaan para sahabat? Allah terangkan dalam Al-Quran, fazadahum imana. Mereka justru bertambah keimanan. Jadi sebutkan keimanan mereka apa? Bertambah. Menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Bisa bertambah. Dan banyak lagi ayat yang semisal dengan ini. Kata para ulama, jadi kalau iman bisa bertambah, berarti iman itu bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adha'ful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keiman. Menunjukkan bahwa iman ada yang lemah dan ada yang lebih lemah. Ya, ada yang kurang dan ada yang lebih kurang lagi. Ya. Dan di hadis tentang syafaat, Allah perintah supaya penduduk neraka dikeluarkan. Ya, penduduk neraka yang masih ada keimanan di hatinya dikeluarkan dari neraka. Maka diperintah melihat orang yang ada keimanan. Ya. Sebesar bur sebesar gandum dalam hatinya dikeluarkan. Kemudian dilihat lagi ada yang keimanan sebesar tepung dalam hatinya dikeluarkan. Kemudian dilihat lagi, ya siapa yang ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar darah dikeluarkan dari apa? Dari neraka. Menunjukkan ada yang sebesar gandum, tepung, dan sebesar darah. Darah ini bijian yang paling kecil yang dikenal oleh mereka di masa itu. Jelas ya? Ya. Jadi menunjukkan bahwa iman berjenjang. Ada yang kurang, ada yang lebih kurang daripada itu. Menunjukkan bahwa iman bisa berkurang. Ya. Dan ini banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, sekarang ingin saya terangkan di sini. Ya. Atau sebelum saya jelaskan, saya ingin mengisyaratkan, walaupun ini pembahasan agak luas, ya, di dalam agama kita ada pembahasan yang sangat indah di dalam pembahasan keimanan. Yang saya harapkan hadirin sekalian memperhatikannya. Di dalam agama kita diterangkan sebab-sebab yang bisa menambah keimanan. Dan diterangkan sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanan. Ya. Yang bisa menurunkan keimanan. Ini hendaknya kita perhatikan. Yang menambah keimanan saya syaratkan secara global, ya, ketaatan, menuntut ilmu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar, ya, berakhlak yang baik, dia membaca Al-Qur'an, ya, dan selainnya dari amalan-amalan ketaatan, ini semuanya bisa menambah apa? Menambah keimanan. Ya. Yang mengurangi keimanan adalah kemaksiatan. Dia lalai dari mengingat Allah, berpaling dari menuntut ilmu. Ya. Dan selainnya dari sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan. Ya, ini dua pembahasan hendaknya kita perhatikan supaya seorang itu tetap bertambah keimanan dan dia terhindar dari hal-hal yang bisa menurunkan keimanannya. Ya. Walaupun suatu saat keimanannya turun, tapi dia mengerti, ya, bahwa keimanannya sedang turun. Dan ini seorang mukmin. Ya. Dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia memahami bahwa imannya sedang turun. Karena itu dia melakukan sebuah upaya yang mengembalikan keimanannya atau mengangkat keimanannya tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mencermati pembahasan ini, apakah bertambah keimanannya berkurang, itu tidak menjadi sudut perhatiannya. Karena memang dia tidak mempunyai apa ilmu di dalam pembahasan ini. Baik. Maka keyakinan yang harus kita tetapkan, iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Ya, dan ini bantahan terhadap kelompok ahlul bidah di sini. Dari kalangan Al-Wahidiyah, Al-Khawarij dan Mu'tazilah, dan juga dari kalangan orang-orang Murji'ah. Ya. Mereka ini semuanya sesat. Kenapa? Mereka menganggap bahwa iman itu hanya satu bagian saja. Tidak bertambah, tidak berkurang. Mereka hanya menganggap iman itu satu bagian. Tidak bertambah, tidak berkurang. Karena itu orang-orang Al-Wa'idiyah, Khawarij, Mu'tazilah, siapa yang berbuat dosa, artinya hilang sebagian keimanannya. Kaidah mereka, kalau hilang sebagian keimanan, hilang semuanya. Hilang semuanya. Karena itu hukum orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, siapa yang berbuat dosa besar, maka dia kekal di dalam neraka pada hari kiamat. Ini hukum akhirat. Mereka sepakat. Ataupun hukum dunia, orang yang berbuat dosa besar, bagi orang Khawarij di hukum dunia, itu hukumnya kafir keluar dari Islam. Orang yang berbuat dosa besar. Bagi orang-orang Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar di dunia, itu hukumnya fi manzilatin baina manzilataini. Bukan muslim, bukan kafir. Tapi antara muslim dan antara apa? Antara kafir. Jelas ya? Kenapa mereka sesat seperti ini? Karena mereka tidak meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Keyakinan mereka kalau iman, ya, hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Itu keyakinan mereka. Sebaliknya, Murji'ah juga demikian. Kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman itu satu kesatuan, satu bagian saja. Ya. Kalau misalnya dia berbuat dosa, maka sebagian imannya hilang, sebagiannya tetap. Kaidah mereka, kalau tetap sebagiannya, semuanya tetap. Ya. Jadi bagi kelompok Murji'ah kebalikannya, siapa yang berbuat dosa, dosanya tidak membahayakan keimanannya. Itu ucapan mereka. Karena itulah pezina yang berzina, pejudi yang berjudi, orang yang gemar mencuri, merampok, berbuat maksiat, itu sama saja dengan orang yang rajin sholat di masjid, melakukan ketaatan, melakukan keimanan. Bagi mereka itu semuanya sama. Sebab amalan tidak ada pengaruhnya. Bagi mereka keimanan satu kesatuan. Jadi kalau dia ada berbuat maksiat, tetap ada imannya. Bagi mereka dia adalah mukmin sempurna imannya. Jelas ya? Berbeda dengan ahli sunnah. Mereka mengatakan bahwa iman bertambah dan berkurang. Seorang yang bermaksiat, dia adalah mukmin. Ya. Dia mukmin kurang keimanan, kurang keimanan. Dia mukmin karena punya dasar keimanan, dia bermaksiat karena dia berlaku maksiat. Jelas ya? Karena dia berlaku maksiat. Ini prinsip yang pertengahan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini sudah dua pembahasan. Dari sini kita bisa memahami dengan sangat detail sekali bahwa subhanallah, ya, pemahaman akidah yang benar itu banyak sekali pengaruhnya. Ya, di dalam pemahaman seseorang, di dalam kelurusan keyakinannya. Ya. Kalau dia keliru di dalam memahami seperti mana-mana keimanan yang saya jelaskan, pembahasan-pembahasan takdir, dia akan jatuh di dalam berbagai pintu kesesatan waliyadzubillah. Ya, karena itu seorang mukmin dia wajib memahami ya, kaidah-kaidah dan pokok keyakinan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, di kalangan ulama salaf terdahulu, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kembali saya ulasnya bahwa iman ya, di kalangan ahli sunnah sini dibahasakan oleh Khomeini, iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kalau ingin didetailkan tadi saya sebutkan lima hal. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Lima perkara. Ini semuanya wajib diyakini. Dan ini tidak ada silap pendapat di kalangan para ulama. Ya, apa yang kita uraikan tadi dari pokok keyakinan di masalah takdir dan juga dalam masalah iman ini, ini tidak ada silam pendapat di kalangan as-salaf. Ya. Kesepakatan. Jadi menunjukkan dalamnya pengetahuan mereka dan kokohnya keyakinan mereka. Di sini ada satu hal yang saya perlu garis bawahi dari ucapan Imam Al-Khomeini rahimahullah. Beliau katakan wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnah. Ya, tidak ada ucapan amalan, tidak ada ucapan amalan niat kecuali dengan sunnah. Ya. Di sini beliau ingin menerangkan bahwa keimanan itu harus dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita semua memaklumi bahwa di dalam syariat kita sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, si pelaku ibadah ini adalah orang yang bertauhid. Pelaku ibadah adalah orang yang bertauhid. Kemudian syarat yang kedua, dia ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Syarat yang kedua, dia ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian syarat yang ketiga, ibadah tersebut dibangun di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tiga syarat. Dari syarat diterimanya amalan. Tanpa tiga syarat ini tidak diterima amalan. Ya, tidak diterima amalan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Ini kaidah yang sangat penting ya, diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya sudah sebutkan tadi ayatnya. Di antara ayat yang paling jelas tadi kita terangkan di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintah. Ya. Agama itu semuanya dibangun di atas perintah. Dibangun di atas wahyu. Harus ada tuntunan dari Rasulullah agama itu. Agama ini bukan adat istiadat. Bukan warisan leluhur. Budaya nenek moyang. Ya. Agama ini bukan inspirasi. Bukan pemikiran manusia. Ijtihad sendiri. Tidak. Agama ini semuanya dibangun di atas syariat. Ya, harus berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahud-din. Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hanya kepada-Nya. Sebutkan harus ikhlas. Ya. Sebutkan ibadah. Hunafa'a. Dalam keadaan hanif. Dia condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Karena itu kita sebutkan pelaku amalan, dia harus orang yang bertauhid. Ya. Orang yang bertauhid. Ya. Nah, ini mungkin sebagian dari hadirin, ya, sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita sering mendengar bahwa syarat diterima amalan cuma dua ya. Ikhlas dan apa? Mutabah. Tadi saya sebutkan tiga. Ya. Dan tiga ini penting. Ya, demikian diterangkan oleh guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya, dan ini juga dibagi oleh apa namanya Syekh Syuyukhina, Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Athwaul Bayan. Beliau sebutkan tiga syarat. Ya. Dan ini penyebutan tiga syarat penting di satu kasus. Misalnya saya beri contoh, ada seorang yang gemar dia berbuat kesyirikan, dia beribadah di kuburan, ini musyrik. Dia hadir sholat, ya dia sholat ikhlas karena Allah, sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sholatnya diterima atau tidak? Hah? Ada ikhlas, ada mutabah. Ya, tapi karena dia musyrik, bukan orang yang bertauhid, tidak diterima sholatnya. Jadi disyaratkan harus ada syarat yang ketiga. Baik, selesai ya, sudah dua pembahasan. Kemudian pembahasan yang ketiga yang disebut oleh Imam Al-Khumaidi di sini, kata beliau rahimahullah, ya, wattarahkum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pokok sunnah adalah at-tarahkum, mendoakan rahmat. Mendoakan rahmat. Baik, ini sudah waktu sholat duhur jam 12.05 ya. Sekarang jam 11 atau jam 12 kurang 2 menit. Baik, kita perlu waktu sedikit untuk siap-siap sholat, berwudu. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini insyaAllah ta'ala selepas apa sholat duhur langsung kita lanjutkan. Ya, mungkin kalau panitia melihat ada waktu sedikit untuk peserta makan siang, gak apa-apa. Ya, mungkin bagus ada 15 menit atau 20 menit, yang lebih daripada itu. Ya, supaya kita bisa menyelesaikan pembahasannya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih dilanjutkan sekitar jam 13. Kurang lebih jam 13 dilanjutkan untuk melengkapi kajian yang telah dipersiapkan oleh Ustaz Zulkarnain.